والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Beberapa penjagaan beberapa penjagaan kalau ada tambihat lah dah beberapa penjagaan 1, 2, 3 tiga kara nak jaga kau. Satu dia kata adalah afrod, adalah afrod. Apa dia afrod? Yakni maksud dengan afrodnya satu-satu. Ya, kok mana ni jadi putus-putus? Bukan ni boleh. Bukan ni. Pasal Isaf kot ni ibu nuntik kan? Ibu terima ni. Ibu hok-hok itu ni. Ha, bila hidup jauh tu, lepas tu orang gaduk. Kok rasa-rasa lah. Wah. Adalah afrod yakni satu-satu daripada segala yang wajib pada akal itu. Dirinya ialah yang sabit. Itu dia. Dirinya ialah yang sabit. Apa yang sabit? Tidak ternafi sama sekali. Jauh tu nampak. Tidak sabit. Lepas tu sabit tidak. Lepas tu ternafi sini sebenarnya. Yang sabit. Lepas tu tidak ternafi. Nah, kira kat tu. Kalau kira baca nak tuuk-tuuk nampak sengih tu kan. Sabit tidak lah. Kira ni. Tu pada hadap yang sabit gitu ya. Yang sabit gitu ya. Dia kata adalah afrod. Apa afrod? Afrod ni bahasa Arab ni. Dia jamak daripada fardun, fardun, fardun. Satu fardun, fardun, fardun, dua tiga jadi afrod. Jadi afrod. Kalau gitu bahasa Melayu apa afrod ni? Yakni satu-satu. Satu-satu. Ha, itu dia. Satu-satu. Tak ada putu-putu. Satu-satu yang kira afrod ni, dia kira orang panggil afrod ni tak nanti kena tiga ke atas dua perkara pun panggil afrod dah. Kalau satu benda lapar kuli masalah, lepas tu terbenar dua perkara ke atas tu panggil afrod dah. Dia kira dah tu. Adalah afrod satu-satu. Gerti satu-satu tu dah. Misal kita kata ni nak al-insan. Al-insan ni makna apa? Manusia. Sebut kata manusia. Sebut kata manusia. Ada hijau. Untuk mana tu? Hilang payah tak kering kan? Lama. Kita baca punya dia rasa sekat-sekat. Kalau bakal pika tak bakal tak pula dah. Kalau pika di ska. Apa? Ah, misalnya afrod, yakni kita kata al-insan, manusia. Sebut kata al-insan, bahasa Arab, arti bahasa Melayu kita, manusia. Apa manusia? Manusia ni ulama beri takrif dianya, satu binatang yang boleh pesing berkecek. Itu manusia. Binatang. Kan nak kata binatang? Dia bukan kata, dia bukan kata nak kita, nak wakwi kita super binatang lemu kubah gitu tak. Tapi nak dobit dia dimasuk belakang tu. Kerana takrif binatangnya apa? Al-mutaharriku bil-iradah. Suatu benda yang bergerak dengan kanak. Kanak diri. Maksudnya, dia bergerak dengan kanak dia. Kata dah. Bergerak dengan kanak. Lagi mana? Okey. Dia, kita bergerak dengan kanak. Ada iradah kita. Lemu, kubah, burung, itik, hiye. Dia bergerak dengan kanak. Adapun pohon kayu, dia bergerak juga. Bila angin kena angin, dia gerak dah. Pohon kayu. Tapi bergerak dia tu bukan bergerak dengan iradah kanak dia tu. You can not kandak. You can not gerak. Itu dah. Haa tu. Maka yang bergerak dengan iradah tu orang panggil minate. Maka masuk semua. Kita manusia pun nate. Tapi nate tu pesing mana pula. Mana jenis. Nate pesing debok momo. Nate pesing mana. Kita pun nate ke. Mate pesing mana. Pesing belum kecek. Maka bila sebut kata manusia. Masuk dalam lapar tu berapa orang? Zahid pun masuk, Dolloh masuk, Umar pun ada dalam tu, Bakar, baik Zainab, faham kan? Itu masuk belakang. Maka sore, sore, sore, sore, satu, satu, satu, satu, tu panggil? Afrod. Afrod. Kalau gitu, Afrod ni kira di mana? Kira di khari, kira di luar. Kira di luar, dia tak kira di dalam. Dalam zihin, dalam kepala kita ni, dia tak panggil Afrod dalam tu. Bukan nak cokong, pakak, sumak, orang dalam tu, dah. Hak tu panggil lapar kuli. Bila sebut kata kuli, mafhumnya dalam tu, keluarnya, gini ni. Afrod ni aktibah khari. Orang panggil juga masadah. Tak lagi panggil, masadah. Kau ni? Orang ni? Ni afrod manusia lah kau ni. So, so, so, so, so. Betul dah. Bila sebut kata manusia, mana afrod dia? Zai, Umar, Dolloh, Wakar. Ha tu. Masuk lah kau tu. Betul dah. Apa tak? Masuk dalam tu. Kita kata, kitab. Bila sebut kata kitab. Sebut kata kitab tu lapar kuli. Masuk dalam tu kitab apa tadi? Tu. Ha, afrod dia. Faham tu dah. Maka sebut kata al-wajibu. Perkara yang wajib. Perkara yang tentu sungguh. Perkara yang tentu sungguh. Perkara yang mesti. Tu lapar kuli. Termasuk dalam tu berapa perkara? Banyak. Kita misal dah. Misal banyak perkara tu. Sehingga daripadanya apa? Ngambil tempat bagi jirim. Kita kata. Masuk lagi. Apa lagi? Zat Allah. Sifat ma'ani. Nampak tu dah? Wahakazah. Tu orang panggil afrod. Afrod bagi segala yang wajib. Ha, nampak tu dah? Satu-satu tu. Boleh? Adalah afrod yakni. Apa? Afrod tu. Yakni satu-satu. Ha, tu. Yo satu-satu daripada tu nak tafsir makna afrod apa panggil nak royak makna afrod. Adapun kalau kita tak tafsir makna tu dia mari lagu mana ibarat depan lagi musanne tak datang dah dia kata ni tengok di akor 2 tu akor 2 yang kata ni adalah afrod segala mustahil pakai sub situ yang ketiga afrod jaid ha tu dah. Kalau gitu makna afrod tu apa? Satu-satu daripada. Ha, tu dah. Ha, satu-satu daripada lapan insan tu apa? Zaid, Umar, Dolloh, masalah. Kalau gitu sini afrod yakni satu-satu daripada segala yang wajib. Ingatlah dah. Bila sebut kata benda wajib, apa kata itu masuk dalam tu? Musanya nak jaga kita. Afrod ataupun yakni satu-satu daripada segala perkara yang wajib pada akal itu. Ha, tu. tulis sikit betul satu-satu tak pun. Ini dikira, ini dikirakan di luar pikiran. Ini dikirakan di luar pikiran kita. Atau dipanggil kharij. Atau dipanggil kharij. Khalih rajim. Kharij. Adapun kalau dikira dalam pikiran atau dikatakan zihni atau zihin, zahonu zihni ataupun kita tahu zihin deh, maka tidak dinamakan afrod, hanya dinamakan mafhum atau lafaz kulli. Lafaz kulli itu dah lebih taruh jaga je lah. Ha, kalau kita ngaji, ngaji mantik, ngaji apa, di mahal sikit kalau pada, rasa gama-gama sikit, kita baca tu je, kita nampak. Ha, tu, kita aprok tu dah. Tu. Ha, tu. Nak kilit luar, kilit luar. Sebab apa kata gitu? Kerana aprok benda wajib, dia boleh, dia boleh, dia boleh, dia boleh, dia boleh uti. Kut luar. Kut luar fikir. Ya, tu dah. Kita kata ni, no? Jirim ambil tempat. Jirim bertempat. Bertempat bagi jirim masuk dalam benda apa? Jirim kena ada bertempat. Wajib. Maka di luar fikiran, hal yang kita nampaknya jirim dah tempat tapi reti kata bertempat. Maka reti bertempat tu sabit luar pada khorik. Sabit luar panggil duduk luar. Faham tak dah? Alapun di dalam tu reti. Dan orang panggil bukit afrod tu benda tu. Nampak tu dah? Kelik luar. Itulah. Nak ayat lah no. Nak kata benda mustahil ni dia tak ada afrod di luar. Nak cari afrod tak reti tak ada. Tak ada mula lagi dah. Benda mesti tak sungguh. Nak cari afrod ambil reti tak leh. Rekor-rekor ambil lagi kepala je. Apa nampak? Cepat lagi. Ha, tengok lagi. Diri kena. Tak khobar tak lagi. Afrod tu dirinya ha, bagi di khobar tu. Nah. Adalah afrod yakni satu-satu daripada segala perkara yang wajib pada akal kita ngaji mari semua tu eh. Afrod afrod dia so tu kita duk misal-misal tu. Dirinya, diri afrod tu. Diri afrod sendiri diri satu-satu tu ialah yang sabit. Ialah perkara yang sabit. Perkara yang sungguh dan mesti di luar pikiran. Duk sabit. Duk sabit. Tu. Duk luar fikiran. Tu. Bila kita nampak satu jirim, reti tak kata yang bertempat? Tak. Reti tak? Tak reti? Tak. Reti. Reti kata bertempat. Dan bertempat tu maksudnya benda? Wajib. Tak bertempat bagi jirim tu mustahil. Ha, maka bertempat tu reti di mana? Tu sabit di luar. Geti tu, geti sungguh tu. Dan tepat tu, lewat bahas tu dah. Asa benda wajib. Itu ni kita kira wajib tu. Ya tu habis. Apa yang sabit? Dia tafsir. Tidak ternafi. Tak ternafi. Apa tak ternafi? Ternafi ni ke apa? Dok. Tidak dok. Baik dok. Tidak tak sungguh. Yakni dok dia tu dok. Dok dia tu dok. Ternafi. Ternafi tu dok. Nak kata tak sabit tu dok. Kata dah. Kerti tidak ternafi. Ha, kenapa kata ternafi? Yakni dok dia itu dok. Ha, kata ni. Ha, tu pair dok lah. Gila. Ha, so, dok dia tu dok. Dok tu tak dok tu dok. Kok mana? Kening-kening ni. Ngajar kapung eh. Ha, yang itu sangat. Tapi begitu satu. Kalau kita nak ngajar juga kita ni orang kampung kena wikokogi seso-seso ya pada dah. Jangan buk sari bagi buat muka, tiga muka, empat muka, baik. Ha. Muslimin muslimat kita nak kita nak khatam kitab ni 3 hari. Tak payah. Tak payah. Ni ni berapa hari lagi ni kita nak ngaji pagi ni? Berapa hari dah? Ya kira. Berapa nak khatam dalam masa 3 hari? Nampak ni pipo. Tu. Hanya orang yang lalu ilmu usuluddin mari banyak cuma nak lalu kitab tak apa. Dia pok-pok dia baca tu ni nampak so. Bukan reti baca sendiri pun nampak ada tak ada nak ngaji. Cuma ngaji tu nak ambil satunya tabarruk, nak berberkat dengan bersanad guru wahakazah tu yang ada. Tapi dia bahe. Tak apa lagu tu. Tu dah. Ulama dulu tak ada pihak daurah sampai habuk. Ulama dulu jadi aling-aling tu. Tak ada musik syedah untuk daurah kita. Ada kata ada syedah dan Syed Ahmad masa tu. Daurah kita tu 3 hari tak ada musik dan sejarah. Semua mengaji puluh-puluh tahun. Mengaji. Berarti tarikhah mengajinya kena tulu zaman tu eh. Ya daurah ni, ya nafi tulu zaman tu. Ya menafi hak tu. Ya nak ikut cepat-cepat. Wih, dengar-dengar. Cik nafi hak tu. Tu. Bukan kata relax ngaji. Ngaji baca kita pun. Tapi yang ni duk terikat dengan itu. Ingat-ingat dengan itu. Sebab tu call saya lah dah. Saya ni sebab kata daurah tu ya style yang kita ni cuma daurah tak terhad hari. Ya sebab gue sehari seminggu ya. Minggu tu lebih kurang. Tapi kena tahu daurah 3 hari tu mata bina 3 hari misalnya. Atau mata easy seminggu. Itu duk ngaji mata easy setahun. Tu. Ada habis. Lagi. Tidak ternafi sama sekali. Tak ternafi sama sekali. Gerti sama sekali dah. Jadi orang panggil tak dok dia. Tak dok dia tu. Dok. Dok dia tu. Dok. Kata dok tu dok. Benda wajib ni. Dek luar ni. Kata dok tu dok. Dia mau kata jirim dok bertempat. Dok. Dok ni. Jirim dok bertempat. Dok. Tu nampak tu dah. Sama sekali. Habis kat tu. Lepas tu musa ni nak kelar tu belah. Dia kata lagi. Apa hal lagi tu benda wajib tu. Ada kalonyo. Nyo aprok benda wajib ni. Segala yang wajib pun tak pun nyo tu. Ada kalonyo segala yang wajib tu. Atau aprok-aprok dia tu. Ada aprok tu. Ada kalonyo nyo aprok dia tu adanya. Nyo aprok ada benda tu ada. Maksudnya kita boleh tengok di luar fikiran kita tu. Boleh nampak sebelah luar khariq kita. Adanya. Faham tak? Misalnya apa adanya ni? Kita duk ngaji mari nak bagi tak lah ni. Misalnya apa hak wajib hak duk ada. Benda wajib tapi benda hak ada. Sifat mana? Sifat zat Allah yang nak kaulah. Zat Allah dan sifat ma'ani. Tulis itu apa? Adanya seperti. Sebab gitu. Seperti zat Allah dan segala sifat-sifat Allah dan segala sifat-sifat Allah yang bangsa ada. Itu pakai awak gitu bahasa Melayu lah. Sifat ma'ani itu maknanya tu. Sifat Allah yang bangsa ada. Banyak mana sifat Allah yang bangsa ada? Tak terhengor. Tak terhengor. Kena jawab gitu kena. Banyak tak terhengor. Tak ada siapa tahu malaikat Allah. Sifat ma'ani dia tu banyak. Tapi yang wajib atas kita tidak mengkalah kena mengaji satu persatunya. 7 sifat tu. Kudrat iradat ilmu hayat samir asad kalam. Kalau segala sifat ma'ani semua yang sebut dari Quran dan hadis tak keluar daripada 7 tu. 7 tu jadi pokok dan tiada asah. Dia tak lupa pada tu. Dia tak lupa pada tu. Tu habis itu. Buat dah. Ada kalanya. Dan ada kalanya nyo afrod dia tu. Sungguh nyo afrod dia. ada kalau sungguhnya bukan ada. Tapi bila sebut kata ada, dia lazimkan sungguh. Tapi bila sebut kata sungguh, lazim ada. Ada yang sungguh saja. Ha, tu. Ada kalanya sungguhnya, nyo abrod dia tu. Apa cuba misal? Sungguhnya seperti? Betul sungguhnya tu nak seperti? Wujud gitu ya? Buat jadi ramah waktu sekaligus. Sebab kita tahu segala sifat yang masuk ada. Bahkan kalau kita tahu seperti kudarat, apa so kena so ya deh. Kata seperti segala sifat yang masuk ada, yang masuk ramah lagi. Nah, itu nak kata yang asing. Seperti misal sifat-sifat, seperti sifat-sifat salbiah atau sifat nafsiyah, dan sifat-sifat salbiah dan duk ngaji mari muka dua sebelah dah ni. Benda wajib, benda wajib. Misal benda wajib ha, hot pressing hot duk sungguh ke. Benda wajib yang sungguh saja, tidak ada benda sekali. Istihara mustahil. Ha? Benda tu. Tapi ketiadaan tu masuk ke? Ha tu. Nak kata kan no, nak tak jadi dua-dua lah pun. Tak ni kita kata kira sifat tu saja. Nak ambil makhluk tu wajib, wajib muqayyad. Kalau wajib saat ni kita wajib sifat Tuhan tu wajib mutlak. Benda wajib tapi wajib mutlak, tak ada wajib muqayyad. Kita kata tadi tulis-tulis betul sungguhnya tu seperti sifat-sifat salbiah dan mengambil tempat bagi jirim. Mengambil tempat bagi jirim. Begitu. Ambil tempat, ambil tempat. Jadi ambil tempat, bertempat apa panggil? Ambil tempat, bertempat. Bahasa Arab panggil tahayyuz, tahayyuz bertempatlah. At-tahayyuz lil jirmi, bertempat bagi jirim, ambil tempat bagi jirim tu ialah tu. Apa tu dah? Ah kalau gitu benda sungguh geti ya, geti ya. Benda tu sungguh. Tak ada benda tunjuk tak benda ia tak dapat dengan salah satu daripada hawas al-khamsi. Tu cuma katanya. Tunggu sana jaga kita. Jangan lupa lah ni penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua dia kata adalah afrok segala mustahil pula. Ha, hak ni penting, penting daripada hak zakning lagi. Kerana duk semabur dengan hak dua ni. Pertukar dia mustahil kodim tu. Maka dia kata adalah afrod segala mustahil pada akal itu. Pada saat ini, afrod itu makna apa? Satu-satu daripada. Itulah. Adalah afrod, yang satu-satu daripada segala mustahil pada akal itu. Cuba misal so benda mustahil pada akal. Misal benda mustahil pada akal apa? Allah tak tahu. Misal benda mustahil pada akal. So ya, not so ya. tu. Demo duit banyak dah. Misal banyak dah. So demo duit juta dah. Nak sekut ya. Sekut ya. Tak boleh. Sekut. Gano? Gano? Gading gajah. Tiku make gajah. Nak misal apa tu? Mustahil. Misal apa tu? Tikus makan gajah tu. Mustahil daka. Nak misal apa weh? Eh? Mustahil pada akal tak tikus nak makan gajah. Mustahil tak ada akal. Kalau Tuhan nak witi mulut tikus luah sikit pada tu, pada gajah boleh tak nak makan? Boleh. Keluar sawah makan lembu. Boleh. Ular sabar makan lembu mustahil tak kah eh? Ha? Oh, itu cari. Senyak. Ha, senyak. Ular sabar apa tu makan lembu? Ular sabar. Mustahil. Mustahil ada adab pun buat pelanan dah. Sabar makan lembu. Orang lagi telah lagi boleh. Tengok, tapi tak lagi orang nak duduk situ. Apa hari ya, lama nak boleh kisah tu, baik-baik tu. Tulah lah kau nak tak tahu. Tulah tu dah. Tengok, tulah kambing tak kau yang pergi boleh. Napa rupa kambing lah perut ya? Lapa besar tu, tapi tulah kambing pergi boleh. Tak ada muntah yang ada kau tu. Tak ada muntah yang ada kau tu. Tu kalau kita kata, lem aku tiku, makan, pakai gajah. Ha, tu boleh jadi. Tiku makan besi. Tiku makan besi. Sudah. Kok tu? Mustahil lah. Mustahil lah. Belanda juga makan. Mampu-mampu je makan besi. Dia ingat kata dia mau duduk besi lah tu. Dalam bagai dia tepung lah baru makan besi. Tapi makan-makan kalau apa-apa. Ha, makan besi tu. Kok tu? Tak apa. Apa? Tiku tengok besi. Waktu lah no. Waktu biasa dah. Aku tengok besi. Lana cari pula lagi. Apa lah tu. Dia nak misal tak no lagi tu. Misal lah. So ya. Not so ya. So ya. Berbilang-bilang Tuhan. Tu kenal dia. Tuhan banyak. Tuhan banyak. Anak orang mandu. Anak orang mandu mustahil dah. Timo dah kah. Anak orang mandu. Dak sebut kata mandu ni dak anak dah. Dak anak dah. Berarti bila anak bagi orang mandu, ya bukan mandu lah. Dak kira dia kalau anak ke mandu lah. Nak ya kata sebut kata mandu ni tak ada anak reti kata tak ada anak tu ya. Dia ada anak ya. Bahal tu anak bagi orang mandu mustahil. Mustahil dah. Mustahil dah anak orang mandu. Anak orang mandu maksud benda apa? Tak ada lah apa belah-belah anak dah. Kira malak. Kira malak. Haru. Boleh tak Tuhan nak buat anak bagi orang mandu? Bila buat tak jadi mandu lah. Bila buat tak jadi mandu lah. Apa? Ke mana? Nama tu jadi nama tu. Tu. Misal undang-undang lagi. Undang-undang tu. Anak wanak mu. Pelik lalu misalnya. Loh, hebat sesuatu. Anak wanak mok. Tu ya tu mustahil. Anak jiwa anak mok. Anak jiwa anak ibu. Ya mustahil betul mana? Mustahil betul beripung dulu ke dia tu je. Kerana bila sebut kata ibu, ya dulu pada anak. Anak ya belakang pada ibu. Tiba-tiba, sore tu, bila sebut kata anak, ya kena duduk dulu, duduk belakang. Tapi bila kata sebut kata anak ibu, ya duduk dulu pada ibu. Jadi sore tu dulu atik, belakang atik dia sore dulu tu. Ahok tu mustahil tu. Mustahil di wipung tu. Wipung dua benda, dua dit tak ni tu. Kena tu. Tapi payah dah orang orang fikir saya. Ya tak apalah, ya tinggi dah fikir eh. Tu, ya nampak di jauh dah. Misal lemah Tuhan gitu benda ya. Allah ada ayah ni. tu. Lemah Tuhan. Tak boleh jadi lemah. Tu. Maka afrod sebut tak mustahil termasuk dalam mustahil tu lemah Allah. Lemah Allah pun maksudnya afrod bagi benda mustahil. Kalau gitu afrod segala mustahil pada akal tu ialah afrod tu dirinya diri afrod tu nyo banyak kayak ialah dirinya diri afrod tu sendiri tu ianyo nyo afrod tu dia banyak kago dah oh tak apalah kita bagi tu ibarat ya dulu dia bahasa kampung begitu ya afrod segala mustahil tu lah ialah dirinya sendiri tu ianyo tenapi tidak sabit. Tenapi dan tidak sabit. Ya dah tengoklah. Dan kita nak dobek wi sekaligus. Afrod segala mustahil pada akal tu ialah afrod tu. Dirinya, diri afrod bagi benda mustahil tu dirinya sendiri itu ionyo dirinya sendiri tu, ionyo nyo dirinya sendiri tu ternafi, dirinya sendiri tu dia tu ternafi. Apa ternafi? Tidak, tidak ada. Tidak, tertidak, terdok, tertakdok. Ya takdok mula lagi dah. Ya tidak mula lagi. Tu ternafi. Dia sendiri tu ternafi. Tidak sabar. Macam mana? Tidak sabar. Tidak sungguh dan berlaku. Tak sungguh, tak berlaku pada luar fikiran kita. Takdok benda. Takdok benda. Tu habis. Kalau kita kata, tak bertempat bagi jirim, benda apa? Mustahil. Mustahil. Lepas tu duduk mana tak bertempat bagi jirim tu? Kita reti di mana? Tak boleh reti di apa, ya tak ada mula lagi. Tak suka bertempat bagi jirim, let luar nampak. Reti kita bertempat bagi jirim, reti kita wajib, mesti. Nampak? Nampak jirim, tak boleh reti. Tak sabit di luar. Ada pun tak bertempat bagi jirim? Mustahil. Lepas tu mana ibu dia? Ibu dia di mana? Benda tu, dia sendiri tu. Tak bertempat sendiri tu. Dok, dia tak, benda tak dok. Benda tak sabit. Dia dah tak dok mula lagi. Haa, ni. Ni sini. Tidak sungguh. Kata dia, tidak sabit, tidak sungguh. Tidak sabit dan tidak sungguh. Tak sungguh dirinya. Diri. Diri, diri, diri. Afrod segala mustahil tak ni dah. Tak sungguh diri dia. Diri tak sungguh kali. Tulis betul. Tidak sungguh mesti apa? Yakni, yakni. Sekali ya, yakni tu nama. Yakni, yakni. Yakni, perkara mustahil itu tak ada benda. Tak ada tuan. Hanya sebagai rupa bagi satu perkara yang direka, yang direkakan, yang direkakan oleh akal jua, bukan sungguh dan bukan ada. Apabila kita hendak kenal akan afrod dia. Apa cerita? Apabila kita hendak kenal akan afrod dia. Habis itu. Bila nak kenal benda, nak tengok benda sungguh, ya tak ada benda, tak ada tuwe. Kecek benda-benda, kecek asal besar, dengan cara pitar-pitar benda-benda, tak ada tuwe. Tak ada tuwe. Tak ada benda, tak ada. Ya rupa, ya reka, ya. Seperti kita kata, lemak Allah Ta'ala mustahil. Lemak tu ada sungguhti. Lemak tu tak ada. Cuba reka akal kita buat reka, benda lemak nak menghukum kata, dak, gitu je. Benda sebenarnya tak ada, leh. Ya tak? Nah, sebenarnya tak dok ni. Macam ni dok buat ke benar ni. Masalah sini-sini kena we faham oleh. Karena benda mustahil tak boleh hukumkan qadim. Karena sebut kata benda qadim dia kena maujudun la awwalalah. Benda ada yang tidak ada permulaan bagi ada. Kena ada benda ada. Ataupun kita kata azali. Benda yang benda sungguh pun tak apa, tapi yang tidak ada permulaan bagi ada. Tapi benda mustahil ni sungguh dak? Dak. Tak sungguh. Ada ke tak? Ada. Macam mana nak boleh hukum kata Qadim Azali? Tadi benda tak ada, dia mula lagi. Tak ada perkara apa dia mula lagi. Nampak tu dah. Tu. Tu. Ingatlah. Masa duk ngaji tu, itu Tok Guru suruh tanda. Dia suruh tanda ibarat. Tapi tanda tu ada tanda lagi tak hok duk ngaji tu. Ibarat hok dalam taudihun aqaid, tapi kita main ngaji mesti boleh temu akad taudih aqaid sendiri dah. Beli kitab sendiri tu pakai masa duk ngaji suruh tanda ya, moga tak ada kitab payah tanda yang kata intaha apa tu kitab ya adalah, tapi kita ya tu kita tanda ibarat dalam kitab tu. Patu ing taha. Lepas tu mari mari Mesir tu. Temu di Tauhidul Aqaid ni, ni pada ewak nak kala juga. Kita ni. Tauhidul Aqaid fi ilmi tauhid ni. Lepas tu ada ibarat hok hidup nakal dalam kitab tu ada, dalam dalam buku ngaji tu. Sini sore benar. Ah sini. Buku apa tadi? Tadi yang Datuk tangis ni. Ah tu. Lepas tu dia kata, ni lah ni lah dia kata lah kan, dalam muka 40 ni. Ha, 40 ni. Dia kata, wala niza'a fi annal mumtani'a la wujuda lahu fil khariji mutlaqan. Tak ada kata siapa dia ada munaza'ah, tak ada siapa pertikai. Bahawasanya, benda mustahil ni tak ada ada benda pada khariji. Tak ada benda. Tak, ni tak ada siapa khilaf. Ittifaq. Kata, benda mustahil la wujuda lahu fil khariji. Tak ada benda. Tak suka benda wajib. Benda wajib je sahabat. Fil-kharid. Haa, tu mutlakat. Wa iza kana kazalik fa kaifa yumkinul hukmu alai? Bagaimana? Ini jawab tanya yang lain. Haa, apabila tak ada benda, macam mana kau boleh kita nak hukum? Hukum kata benda mustahil. Lemah Tuhan ni tak ada sekali. Lepas tu bila tak ada benda, mana hukum kata dok? Mana tak ada benda? Tak suka dengan kudarat. Ada benda. Kita hukum kata sungguh boleh enggak ada benda. Ini tak ada benda nak hukum lagu mana? Ha, dia tanya bagi. Li'annaka iza kulta masalan syarikul bari mumtani'un au kulta ad-diddani la yajtami'ani faqad asbatta sifatan mawjudatan li syai'in ma'dumin wa huwa tanaqudun bayyinun. Li'anna sifatan mawjudata li syai'in tastalzimu wujuda zalika syai'i bi darurati. Wan jawab sini nak ni. Anna al-hukma 'ala al-mumtani'i innama huwa bi'tibari wujudihi fi dhihni la bi'tibari dhatihi li'annahu fi dhatihi 'adamun mutlaqun. Ni apa ni ternafi semata-mata ni 'adamun mutlaqun la yumkinu al-hukmu 'alahu aw 'alayhi. Ha ni sini ibarat penting. Wa suwarul mustahilati dhihniyati hiya suwarun ikhtira'iyyatun yatasawwaruhal aqlu indal hukmi. Dah. Mustahil ni, mustahil ni orang panggil benda yang orang panggil apa? Rupa mustahil ni, rupa lemah tu dalam kepala kita ni. Bila kita sebut kata Tuhan lemah, lemah itu dah. Lemah yang kita duk dalam kepala kita tu, lemah. Lemah dalam kepala kita ni ialah rupa reka air kita ya. Reka air akal. Akal reka mari tu baik kata lemah. Akal awak reka air tu baik. Faham dah? You can ada benda tapi akal kita tu reka mari. Reka kata lemah. Reka sebab apa? Reka mari tu yatasawwaruhat aklu indal hukmi. Ya wak untuk nak hukum ya. Reka mari untuk nak hukum. Kata dok. Faham dah? Faham dah tu dah? Akal reka mari kata Tuhan ni lemah. Tuhan buta. Reka rupa buta mari untuk hukum kata dah. Tu ya. Padahal buta Tuhan ada di mana? Tak ada benda di mula lagi dah. Faham tak? Ha, tu orang panggil adamun mahdud, adamun mutlak. Tuhan ibarat ni. Kena sore. Ha, sore. Ha, ni nak ayat kata mustahil ke kodim. Tak boleh kodim. Sebab dia tak ada benda di mula lagi dah. Ha, nak kata kodim, kena tengok tak ada kodim dulu. Kodim ni apa? Mujudullah awwalalah. Nak panggil kodim atau azali sekuih-kuih kena benda sungguh atau benda ada hak tak ada humi, tak ada permulaan bagi ada. Tu. Adapun benda mustahil, ada pun benda mustahil ada tak? Tak ada. Sungguh tak? Tak sungguh. Pahamu kata kodim tak boleh. Nampak tak tu dah? Kalau kita tengok sana. Kau tu. Ha, tu nak ayat kata semakar tu yang kita ni ni. Tu hati tu tidak sabit, tidak sungguh dirinya. Fahamlah dan rentilah baik-baik dah di sini dulu supaya kita sedar kata tak bekal mustahil, mustahil dan tak boleh masuknya dalam jumlah perkara yang kodim dan baru. Ingat molek sini, kena tolong jaga. Fahamlah. Fahamlah baik-baik. Ya, baik-baiknya sakup lah kau tu. Fahamlah baik-baik dan rentilah baik-baik. Fahamlah dan rentilah baik-baik. Fahamlah baik-baik. Yang dipikirlah sampai faham baik-baik. Baik-baik ni kat apa baik-baik? Faham baik-baik. Faham betul-betul, faham molek-molek. Faham molek-molek dah. Faham betul-betul dah. Faham baik-baik. Bukan rentilah baik-baik. Lawan tu jahat-jahat tak? Baik-baik ni betul-betul, faham betul-betul. Jangan buis bahak. Ha tu, faham baik-baik. Ha tu. Fahamlah dan rentilah baik-baik. Yang ni, rentilah betul-betul. Jangan beri syubhat. Jangan beri keliru. Jangan semabur gitu. Fahamlah. Fikirlah sampai faham baik-baik benda ni. Dan rentilah. Belajarlah sampai renti benda ni. Molek jangan syubhat. Fahamlah dan rentilah di sini dulu. Di sini tu takut. Takluk kepada faham dan renti tu. Musanya tolong jaga kita. Fahamlah. Rentilah molek-molek di sini dulu. Fahamlah sini dulu molek-molek. Sudah pergi orang lagi. Pehok ni dulu molek-molek dulu. Di sini dulu. Di sini tu di mana? Pada huraian afrod benda mustahil ni. Di sini yakni pada huraian afrod benda mustahil ni. Pehok sini molek. Bucu ni. Sudah ada benda kata lagi-lagi. Pehok sini dulu molek. Di sini dahulu. Rentilah baik-baik di sini dulu. Sebab apa suruh pehok dan renti baik-baik? Ilak pada faham dan renti tu. Suruh faham dan renti ni. Supaya kita sedar, kita khabar, sedar-sedar ni apa? Kita kata apa? Sedar ni asalnya terjaga itulah. Khabar, maksudnya supaya kita tak keliru waktu sedar. Supaya kita sedar dan tak keliru. Tak keliru. Kata bahawa tidak sedar, supaya kita sedar kata. Jadi supaya kita tidak keliru bahawa tak bergaul. Kita sedar, kita khabar bahawa tak bergaul, berarti bergaul. Bergaul. Kalau kita bergaulan, apa bawa bergaulan? Bercapu. Bergelomok. Kata tu gelomok kena tu. Gelomok. Bergaul, bergaul ni bercampu atau berhipung, tak apa. Kata tak bergaul, tak bercapu, tak berhipung, tak bergelomok. Mustahil, mustahil. Tak bercampur oleh benda-benda mustahil. Dan tak boleh masuk. Ini danik atau pada tak bergaul tu. Nak tafsirkan makna je lah. Tak boleh bergaul benda mustahil. Dan tak boleh masuk nyonya mustahil tu. Tak boleh bergaul. Tak boleh masuk di dalam jumlah perkara-perkara kodim. Dalam satu. Mulai. Ngaji mulai. Tu. Sengok. Kita khabar dan jaga dan sedar bahawa benda mustahil itu tak boleh duk gaul, duk gelomok dan boleh tak boleh masuk dalam jumlah, dalam perhimpunan perkara-perkara kodim. Benda kodim, benda yang sedia kalau adanya. Kita kata, kita kata ini. Apa sini kesimpulan mudah-mudah? Buat situ tak apa? Betul perkara qadim. Yakni nak panggil mustahil itu qadim tidak boleh. Itu maksud dia. Yakni nak panggil mustahil itu qadim tidak boleh. Maksudnya gitu ya. Habis. Benda mustahil ni kalau qadim ayah li sikit tu dia kata kodim tapi dia kira pun nahu dah. Dia kira lagu mana? Dia kira kodim lagu mana? Dia kata lemah. Apa mustahil? Takrif benda mustahil turut nahunya. Kalau kita kata isim fa'il. Isim fa'il. Ad-daribu. Apa ad-daribu? Syaksun yang mutasifun bid-darbi. Al-qa'imu. Al-syaksu an-mutasifu bil-qiyami. Kita kata. Lepas tu, al-wajibu asyai'u al-muttasifu bin wujub. Al-mustahil syai'un muttasifun bin istihalah. Mustahil-mustahil ialah benda yang bersifat dengan istihalah. Benda yang bersifat dengan tidak. Lemah-lemah ni benda yang bersifat dengan tidak. Paya tanya. Faham bersifat dengan tidak. Lemah ni bersifat dengan tidak. Bila dah? Dia kata. lemah tu bersifat dengan dog bila? Baru. Azali lagi dah. Apabila Allah Ta'ala ada sifat kudrat, lemah tu pun bersifat dengan dog pada azali. Sebab tu dia kata mutahiri qadim. Nampak ya dia kata, ah, kata qadim tu, lemah tu bersifat dengan dog pada azali. Pada azali. Kalau kita kata mustahil qadim, bermaknanya lemah tu qadim. Engkau kata mustahil, lemah tu mustahil. Lepas tu biar kata mustahil qadim, berarti lemah tu qadim. Lepas Tuhan, kudrat, kudrat tu qadim engkau. Lepas lemah qadim, dah pelawai tu mula dia. Dah gomoh lagi. Lemah dengan kudrat tu bergomoh pada azali. Ah, tak boleh jadi. Lepas tu, lemah ni jawab kata, ada maksud akunya gini. Maksud akunya kata, sebut kata mustahil qadim ni ialah lemah tu bersifat dengan dok di azali lagi. Ha, Nilik ni jawab. Balik ayat dia kata, ah, kalau kata gitu, pakai gini, pakai kata tak lemah tu lah azali. Tak lemah tu bukan mustahil. Tak lemah tu istihalah. Hak tu tak apa. Ha, kena kerja tak lemah lalu sini. Nampak tak? Azali qadimnya tak lemah. Padahal mahu kata mustahil qadim keliru. Apa ni? Mustahil qadim, mustahil tu apa misalnya? Lemah. Kalau itu mustahil qadim, lemah tu qadim. Tak keliru. Hai, aku nak gini. Aku nak gini. Maknanya mustahil qadim, jadi lemah tu bersifat dengan dok di azali lagi dah. Kalau gitu, mesti nak kecek back tu. Mungkin dia kata tak lemah tu lah qadim. Tu isi hati mustahil. Dia keliru itu. Nampak tu dah? Dekang ya, dekang ni mari. Ponok dekat ya, ponok tu. Sekir sangat. Tapi tak kata betul-betul jawab dengan diri salah. Tulis mengarih. Mengarih. Pak ni mengarih, buat dengan hujah dia. Muatimu. Kok ni mengarih, jawab rak pula. Ada lah. Dari kita. Sama-sama alim. Eh, tak tahu, bukan sama itu. Orang alim ulama besar lah, kau tu lah tanding tu. Tapi, besar-besar pun tak khosuh lah maideh pula tu situ. Ayat dia yang ni, yang tak khosuh ni. Yang maideh ni dah. Soalnya dia pekat bak ni. Dia pekat bak ni. Pak anak murid, hok, anak murid ayat, anak murid pada eh, hok pesing. Anak murid rapat. Anak murid hok, hok terbilai juga. Hok pada eh. Bila tekan, bak ni orang tak naik pada air, ni sokong pada bak ni. Kena kamu ni, jadi kena lah jalan ni tu. Tu, masa tu. Tak tegur sampai tu orang panggil, masa nak tengok muka tak leh. Bila tu. Dia nak kata, bila tu. Pak nak murid main duduk itu pula, tak guru tak ada apa lagi anak murid tu. Tak tekan ke kedai kopi, siapa nak kocok, orang tu, kocok. Kamu timu kata masa tu. Tu bak ni. Tapi akhir-akhir mai juga bila ayah dia sakit, ayah dia amai. Ayah ni meninggal dulu sakit. Ayah dia meninggal dulu. Ayah dia lagi sembang banyak. Tapi dah labzi gitu je lah. Padahal bukan kata etikot ayah ni tu salah. Dia kena ada cara dia tengah. Kena tak dia kata? No, tapi pernah panggil kecek tu demo, kecek di keliru gitu, tak mau kan tu. Panggil kodem gitu. Tu dia. Kita mengaji hok siap dah ni, tak terima kasih ulama lagi tak tahu. Dia mau tolong kira gitu. Tak kena kira sendiri kita, ada kira hok demo kira siap dah. Demo lumak-lumak demo kisah we siap dah tak makan lagi pun tak tahu. Dah fikir mula. Kata bergaul mustahil dan tak boleh masuknya dalam jumlah perkara qadim. Kalau itu bila tak panggil qadim, panggil baru lah gitu. Hai, dok, baru pun tak boleh panggil. Dan baru atau berapa dia. Ini tak masuk dan tak tergaul dalam jumlah perkara yang qadim dan tak termasuk juga dalam perkara yang baru. Ha, tu benda baru pun tak panggil. Tu dia betul baru tu. Yakni Nak panggil mustahil itu baru pun tak boleh. Nak panggil mustahil itu baru pun tak boleh. Sebab benda mustah, benda baru ni benda baru timur, baru ada. Mustahil ni baru ke? Kalau lemah tu baru, berarti dulu Tuhan lo ni Tuhan lemah lah. Ha, jiwa tu pula orang ni kau teruk lagi tak ni. Dalam hal tu ada kot satu ponok waktu dia kata mustahil baru. Dia buat ujian lah pula cara dia. Dia kata baru lagi mana? Baru sebab kita baru kira. Dia pergi karakar sikit. Oh, muka kita baru ni, kita ni. Kita ni baru ya. Lepas tu bila kita ada, kita kira tak mustahil tu. Allah Ta'ala lemah. Lemah tu dah. Bila? Dia baru kira. Dia kira kot tu. Jadi baru tu berkait dengan akar je. Padahal kalau tak kait dengan akar pun dia sedia. Ya lagu tu dah. Dia tak ada di benda ni mula je. Tak apalah cara dia tu. Kau ni jadi doa sikit lah. Doa jiddal lah. Doa jiddal lah. Ilat dia tu. Tu. Wow. Tu habis faham lah sudah. Tu bukan tak mustahil tu. Kodim ke baru. Tak boleh kata kodim, tak boleh kata baru. Sebab benda mustahil ni benda. Ada. Benda tak ada. Tak semua. Tak ada benda. Hukum tak boleh. Cuma nak boleh hukum juga kata dok tu. Dengan sebab rekod yang akal keluar je. Lagi tengoklah lah dia tahu dia nak koit tu. Nakal kitab tu. Kitab ni juga nakalan untuk sifat kalam. Kalam dengan makna. Apa nama kalam nafsan ni. Dengan makna cadang-cadang nak berkata tu. Dengan mana cadang-cadang nak berkata. Allah Ta'ala tu ada satu sifat juga kalam nafsa ni. Cadang-cadang nak berkata. Bukan kata semua lagi. Patut kan dalam ni. Tu habis. Lagi yang kata, retilah baik-baik sini. Lepas tu, seperti. Ni nak kecap panjang lagi ni. Bukan sekat ni ni. Seperti yang lagi akan datang bicaranya. Tu. Tak bergaul tu. Seperti yang, seperti huraian yang lagi akan datang bicara nyonya yang huraian tadi tu. Nak kecek juga bak ni, nak kecek juga bak ni. Insya-Allah. Berarti lo ni tak tahu kata tu nak hidup ke dak lagi ni. Tengah nak mengara ni. Tapi yang kata nak kecek juga bak ni insya-Allah, insya-Allah. Tu mesti tengok. Habis. Ketiga. Sistem pihak yang ketiga. Sudah. Afrod jaid pula kan. Afrod jaid. Apa afrod jaid? Afrod ni apa? Satu daripada pada segala. Dia kecek mana ada rod ni dah. Afrod jaid dulu. Afrod dari segala yang wajib. Afrod segala. Mustahil. Afrod jaid. Jadi satu daripada segala yang jaid. Gitulah dah. Tu satu daripada segala perkara yang jaiz pada akal. Sebut kata benda yang haram. Apa benda haram? Benda jaiz ni apa? Lepas benda dan yang kok. Padan dan patuk. Padan dan benda. Yang padan dan patuk. Padan dan patuk ke mana? Pada ketika yang lain-lain. Padan patuk ke mana? Pada mengada dan tiada. Pada nak ada, pada nak tak ada. Lepas tu? Pada masalah. So lagi? Pada nak sungguh, pada tak sungguh. Maksudnya, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi sungguh, boleh jadi dah. Tu. Tu ya. Ada? Apa lah? Tu, apa lagi benda tu? Sebut kata benda yang boleh ada atau boleh tak ada. Boleh ada pun boleh. Tak ada pun boleh. Sungguh pun boleh. Tak sungguh pun boleh. Ada. Lepas tu yang kata abrok bagi benda yang jaib pada akal tu. Kau banyak. Tu. Kena tulis juga betul jaib. Kita ni kalau tak suruh tulis tak tulis dah. Kayalah. Duk wasa-wasa ke tu. Padahal nampak mana nampak sekaligus tulis tak apa jaib tu, jaib tanah. Tanah tak panggil tanah-tanah. Tanah tu kita orang panggil tu otak kita tu jadi wah dengan benda tu. Cu orang panggil cu apa? Cu jadi cu pejam mata apa orang panggil. Sebab kita lalu satu tempat. Lalu kecap dah siapa ke pejam mata apa boleh gi dah. Ha tu. Semua orang itu. Lu tanda aja je. Jatuh. Ha gitu. Aku cara dia. Terus eh. Aku tu nak pergi palo je tulis 4 sekor tu. Ha. Tulis betul jahit. Perkara yang boleh sungguh. Perkara 4 tu sekor palo dah tu usah tu. Draw tak kira lagi. Perkara yang boleh sungguh dan boleh tak sungguh dengan bergilir ganti masa. Dengan bergilir ganti masa. Habis itu. Habis. Ayat tu semangat. Tu satu ayat pak kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin dah. Tu ayat tu semangat kita. Cuma tak sia-sia bila kita sebut tawak baik ya. Dia tak saja, tak saja. Bang. Dia tak saja sebut tawak baik ya tak saja. Situ ya. Duduk situ. Ikut apa pun dia sebut tawak baik tak saja. Nah, tak saja, tak sia-sia. Dan ada kalau ada kalanya nyok abrod jaib dah. Benda jahit pada akan ni ada kalanya nyo benda jahit tu yang sudah ada dah abangnya perkara yang sudah ada ialah perkara yang sudah ada tu yang tu kira macam itu ada kalanya imma salah kata gitulah ada kalanya approach jahit tu yang sudah ada jadi ialah perkara yang sudah ada ada kala kena benda ada dah benda jahit tapi ada dah. Ada dah. Ke ada dah. Misalnya seperti kita-kita ini, tak kena tengok lah, tengok kita. Seperti kita-kita ni, seperti diri kita-kita ini, ni diri pun kita ni. Diri pun kita ni nak boleh ada, boleh tak ada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh diri kita ni. Pak ada lagi. Ada dah. Ada dah. Tu fairlah. Sudah ada. Sudah ada. Patut apa okay. Dan ada kalanya nyok abrok benda jahit ni yang sudah berlaku ni kira hok sungguh hok tadi kira hok ada hok ada benda jahit je dua kan jahit orang panggil boleh ada boleh tak ada boleh sungguh boleh tak patut hok ada ayat dah sampai kita ni patut ada dah patut soal lagi sudah berlaku hok ni sungguh sungguh. Dan ada kalanya jahit pada akal tu, abrod dia tu, yang sudah berlaku. Jadi perkara yang sudah berlaku. Berlaku dah. Nak panggil sudah ada tak boleh lah. Sebab benda bukan benda. Ada. Hanya benda tu benda sungguh je. Maka kita tahu sudah berlaku. Cuma pecah nyuming. Hanya misal. Seperti pecah. Pecah. Patah. Pecah apa? Seperti pecah patah bukan pecah bagi patah tu pecah so patah so seperti pecah dan patah ha kira ini azhar atah lah maknanya seperti pecah pecah apa ni dia mana ada benda tu ni bukan pecah saja-saja dah pecah gelas cuming senang benda nampak seperti pecah gelas pecah cuming cuming tu maksud dalam benda apa jaih kalau kita kata ha ni kita beli cuming mari. Lepas tu cuming kita pecah. Cuming tu maksudlah benda? Jahit yang sudah berlaku. Ada. Yang sudah ada. Apa nama pecah tu? Jahit yang sudah berlaku. Benda berlaku. Kerana pecah bukan benda? Benda ada reti ya pecah dia. Jelas tak? Pecah tu reti ya. Kek ada juga pecah. cari pecah mari. Saya nak beli pecah. Tu. Ambil pecah mari ah. Tak sesuai Umi nak pecah. Ambil mari boleh. Tu. Tak wis juta. Tak 10 juta pun mari kata sebab benar ada. Benar tak lewat hari. Ambil pecah mari saya. Pecah ni ada dalam kecil kan. Bagi pecah-pecah. Bagi pecah. Pakai-pakai tu lah. Bagi pecah-pecah. Bagi pecah. Pecah duit. Pecah duit. Di mana pecah duit? Di mana? Duit. Ni kan. Ni hak geni-geni tu. Hak tu bukan bukan bukan pecah. Duit. Bagi kecil lah. Bagi pecah padahal. Dia Malaysia tak panggil duit pecah. Bagi duit buah. Kita kata kita nak fuck ni kita ada 50 kita nak satu kita panggil apa duit apa? Hah? Duit pecah. Pecah kau? Apa tak ada kira Malaysia, kira pun Malaysia Indo lah kata itu. Kata tak Indo ni. Duit apa? Duit challenge duit. Duit challenge. Ada ke duit challenge? Ha, duit. Ya chilling ya tu leh chilling. Dah. Siling Malaysia. Siling. Ah, tu kita panggil siling kita panggil apa? Kenal. Kenal. Kenal apa nama? Eh, awal tu tak apa ha. Ah, tu istilah ya. Istilah je. Walau ala kuliah istilah pun tak bukan benda tu ni. Bukan benda tu. Ada kalanya, ini. Palak pecah. Musik kau. Otak pecah. Pecah pala. Pecah pala dah. Ha, ada kalanya yang sudah berlaku dah. Jadi kerana nak panggil sudah ada, tak boleh lah. Tak sempurna saat ni. Saat ni sudah ada sebab benda ada. Tapi orang ni nak panggil sudah ada tak boleh kerana bukan benda ada. Orangnya benda sungguh. Sebab tu orang panggil sudah berlaku. Seperti pecah cuming. Patah apa? Patah kayu masalah. Tu. Patah kayu, pecah cuming. Tu. Bulat tiye. Tiye tu jahit yang sudah ada. Tapi bulat tu jahit yang sudah berlaku. Adalah. Atau kalah. Tu. Apa lagi cari? Ada lagi? Yang mikir ni, dah mikir lah ni. Dia dah mikir. Tu. Dan ada kalanya yang tidak ada. Saat ni kiyo ada. Saat ni kiyo tak ada-ada pula. Ya moga boleh ada, boleh tak ada ke? Boleh ada, boleh tak ada. Sebab anak kita lah ni. Anak kita rasa dia benda apa? Benda jaib. Nak boleh ada. Boleh ada dia. Lah ni dia tak ada. Tapi ya, lah ni? Tak berlaku. Tak ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ha, tapi ada ke tak tahu lah hak tu tengok di Azali. Allah Ta'ala menentu dah. Kalau sekiranya dari mana? Sekiranya dari mana dah nak lah. Kalau kalau kira lagu tu, kalau Allah Ta'ala menentu kata nak ada, maka panggil mungkin tu mungkin sayujat pula. Lagi akan ada benda tu. Dah. Kalau-kalanya yang tidak ada, yang kata ada kalanya apa benda yang itu yang tidak ada, perkara yang tidak ada. Jadi belum ada. Maksudnya tidak ada, belum ada. Sebab kau tak ada gitu, sebab kau rena depan ada tu. Yang tidak ada, jadi yang belum ada lagi. Tu yang belum ada lagi. Tilik pada diri dia tu boleh ada, boleh tak ada. Tapi sekarang tu tak ada lagi. Tak? Sekarang ni tak ada lagi. Dia boleh ada, boleh tak ada. Tapi tilik sekarang ni tak ada lagi. Orang panggil tidak ada lagi. Belum ada lagi. Dan tidak berlaku. Jadi belum berlaku lagi. Lagi itu ketiri dia. Tidak ada lagi. Jadi belum ada lagi. Dan tidak berlaku lagi. Belum berlaku lagi. Ha? Boleh sungguh, boleh tak. Tapi tak berlaku lagi. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Tapi tak berlaku lagi. Itu. Seperti. Seperti. Buah kayu. Ya kata. Nak misal? Seperti buah kayu. Buah kayu mana? Yang belum jadi lagi itulah. Buah kayu yang belum jadi. Yang belum keluar dari pohon lagi tu. Belum jadi lagi. Buah kayu tak jadi. Buah nyo tak jadi lagi. Buah nyo. Tapi buah dia tak jadi lagi. Wahnya kok tak jadi lagi tu masuk dalam benda apa? Wahnya tu masuk dalam benda apa? Benda ajaib. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi lah ni ada tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ada dah tak tahulah. Tengok tu. Apa-apa ha, timur dah. Saya. Tu habis. Ini saya nampak lagi seperti buah kayu yang belum jadi lagi dan pecah patah bagi suatu yang belum berlaku lagi. Nah, ini saya lagi. Dan pecah ataupun patah bagi suatu bagi tak kira-kira dapat apa lah. Pecah bagi suatu ataupun patah bagi suatu. Yang yang sifat mana? Meruah. Sifat pecah patah. Sifat bagi pecah atau patah. Pecah dan patah. Kalau sifat bagi suatu boleh tak? Sifat bagi suatu boleh tak? Eh? Sifat bagi suatu boleh tak? Boleh. Eh? Boleh. Boleh tak sifat bagi suatu? Eh? Ha? Sifat bagi suatu boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab suatu tu, suatu yang kata yang belum berlaku lagi. Dia tak sifat suatu tu. Padahal kira halusi lagi tu dia boleh ada jalan ni dah. Tapi sini bukan sifat bagi suatu sebab apa? Bila kata suatu, suatu yang benda. Benda tu yang belum ada. Ada. Adapun hok ni yang belum berlaku je nak di pecah dan patah tu. Pecah dan patah. Pecah dan patah mana? Pecah bagi suatu, pecah yang belum berlaku lagi tu eh. Patah bagi suatu, patah yang belum berlaku lagi tu eh. Helah. Patah hok tak ada patah lagi. Patah. Mestilah patah. Tapi tak patah lagi. Tu. Ni kira masa ni. Ya ada lagi sebenarnya sini masa ni. Tapi panjang. Kata. Patah. Tu habis. Ada. Tak patah lagi. Cuming. Kita beli mari. Pecah dia tu apa hukum makan? Harus. Jadi pecah cuming tu. Lihat dia pecah. Pecah tak lagi? Tak. Tak pecah lagi. Tak pecah lagi. Itu patah pun sepatu juga. Tetapi, tak ada tetapi pula ni. Tidak tergalang sebelah jumlah. Dengan syarat atau adat. Yang kata. Tetapi, sungguh pun tidak berlaku lagi. Itu dia. Tapi ni nak istidrak apa ni? Tidak ada lagi dan tidak berlaku lagi. Tulis betul tapi. Yakni tetapi tu. Sungguh pun tidak ada lagi dan tidak berlaku lagi. Tetapi tidak tergalang ila akhiri. Buat gitu dulu. Tetapi tu nak kira situ. Sungguh pun yang tak berlaku lagi, yang tak pecah lagi masalah, yang tak patah lagi, yang tak dok lagi anak kita buahnya tu, buah kayu tu yang tak dok lagi. Dia boleh ada, tapi yang tak dok lagi. Dia boleh pecah, tapi yang tak pecah lagi. Sungguh pun tak boleh ada, tak boleh pecah lagi pun. Tapi tidak tergalang sebelah jumlah. Itu dia. Nampak, nampaknya. Takut itu. Takut dibek oleh dia. Takut ni dia. Tuh, kaki bek. Kejah lagi. Takut dikocok. Takut dikocok. Dah. Habis itu. Tengok. Apa ni? Boleh lah. Wah, tak betul. Kena cik tengok lah. Tetapi tetapi tidak tergalang sebelah jumlah. Tidak tergalang sebelah jumlah. Tidak tergalang tidak apa? Tidak terhalang atau tidak tersekat. Tidak ada. Tapi tidak tersekat, tidak terhalang sebelah jumlah. Kecek gitu bahasa kampung tu. Tak tergalang sebelah jumlah. Tak tersekat, tak terhalang, tak ter tak tergalang sebelah. Satu pehok. Tu. Boleh satu pehok. Lagi kita nak bagi sikit. Tak tergalang tu, tidak tergalang dengan syarat. Dengan syarat, dengan syarat. Tak tergalang dengan syarat. Tak tergalang sebelah jumlah dia tu. Tulis sikit betul dengan syarat tu. Yakni walaupun walaupun tilik pada diri dia, walaupun tilik pada diri dia itu harus ada dan harus tak ada. Harus ada dan harus tak ada. Harus ada dan harus berlaku. Harus ada dan harus berlaku. Tetapi mestilah tidak tersekat dan terhalang dengan dalil-dalil syarak. Oleh satu pihak dan sebelah jumlah. Kita sebelah jumlah kita ni dan sebelah jumlah, maka apabila tergalang dengan syarat maka mestilah turut syarat, maka mestilah turut syarat dan berhenti pakai akal itu. Kalau pakai akal, nacaya salah akal itu. Okey. Nacaya salah akal itu. Habis itu. Kecek mudah-mudah kata, sungguh pun dia boleh berlaku, dia boleh ada. Tapi syarat jangan kata apa lah. Syarat tak kata apa benda tu. Tak kata apa benda tu. Kalau syarat dia ada tergalang, benda tu tu kalau jadi harum oleh-oleh jadi apa? Kau tu tengok pula syarat kata apa. Kalau mustahil, mustahil. Wajib-wajib. Tu. Ha, tu dah. Kita lah ni. Apa kita misal? Tergalang. Tak ada dok tu pe. Seperti orang tua misalnya. Mati kita. Ni lah kita lah ada lah ni. Kita mati. Lah ni ni mati dak gi. Mati tu benda apa? Harus. Harus nak mati pun boleh. Boleh ya, dia berlaku. Nak tak mati pun boleh berlaku. Ha tu dah. Pala ni mati lagi kita? Tak. Tak mati lagi. Tak mati lagi. Ha dah. Waktu akan berlaku mati dah. Tahu mana? Ada. Paling kira tilik benda tu je haram. Sepuas dengan kita tahu wanya tadi, wah kayu wanya. Dia boleh ada boleh tak ada. Lah ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Lepas tu nak boleh ada. Nak boleh ada tu. Nak boleh ada. Syarat tak kata apa. Tak kata apa benda tu. Dia boleh ada. Tapi mati kita. Nak boleh mati, tak boleh mati. Lepas tu sikit lagi akan mati. Lah kan? Mesti kerana syarat kata wajib. Syarat kata wajib. Tegalang sebelah jumlah orang panggil. Dengan syarat. Ha tu. Maka kira jumlah, apa nama, kalau makia lagu tu, hak tu baru jadi wajib pula mati. Bukan kata harus juga. Kan tegalangan syarat, syarat kata wajib, wajib. Jadi wajib hari ni pula mari. Bahan eh? Ya hari ni pula. Ni kira harus, harus ni. Tak tegalang pun dengan syarat, tak tak tersekat dengan hukum akal, tak tak tersekat dengan adat, tak tersekat dengan syarat. Tu. Pecah tak ni, pecah ciuming. Pecah ciuming. Nampak tu dah. Habis itu. Nampak boleh tu. Atau adat. Atau adat atau pada syarat. Yang ni tak tergalang sebelah jumlah. Ni kecek sebelah jumlah tapi kita kata kena. Yo bila kita kata kita kata mati tak mati. Mati lepas tu boleh jadi mati kita ada ni. Boleh jadi mati. Tak berlaku lagi mati itu. Tak berlaku lagi. Tapi bila sebut kata boleh mati, boleh tak mati, tu tegalang sebelah, tersekat sebelah. Lek kata, lek mana? Lek mana? Lek kata boleh jadi, boleh jadi tak mati tu. Okey, dia tegalang dengan syarat. Syarat kata kena mati. Syarat kata kena mati. Lalu tu bila syarat kata mati, kena berhenti akal. Kena pakai syarat. Lalu kata, on. Tuhan Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang berlapar, bernafas, mesti kena dapat rasa mati. Pihak situ mesti kena mati. Kita tak pakai, ay boleh jadi tak mati eh. Ay tak boleh pakai dah, kalau pakai akal dekat tu salah akal. Semua pun diri dia tu haram. Tilih pada diri dia. Tapi bila tegalangan syarat, tu syarat. Mesti, mesti mati. Nah, apa yang tu dah? Tu, ada bergadah. Mari pula bergadah. Ada bergadah sebelah dengan syarat. Atau adat. Ni tengok yang bisa. Lepas lagi lah. Tegalang sebelah, terbergadah dengan adat. Bergadah ni tak ada buah mana lagi lah adat ni. Dan ada kalonyo. Misalnya lepas lagi musanya nak bisa adat. Oh, betul tegalang. Dan ada kalonyo perkara jaib tu. Perkara yang jaib saat itu. Kenakan mustahil pada adat. Ada kalau. Ada kalau. Kenakan. Gerti kenakan. Kena ke. Kena ke. Gerti kena ke. Terkena di atas. Haa gitu. Terkena di atas. Perkara yang mustahil pada adat. Tu adat mustahil. Tu adat mustahil. Bukan kata tikuh dia gajah tu lah. Tu, tu adat mustahil. Mustahil pada adat. Adat kata tak boleh jadi benda tu. Mustahil, tak terima. Mustahil pada adat, perhadap mustahil pada adat. Yang ni perkara yang tidak boleh berlaku pada adat. Mana itu? Mustahil pada adat. Perkara yang tidak boleh berlaku pada adat. Benda yang tak boleh berlaku pada adat. Tu masalah. Apa lagi kita kata? Ada bayang yang usaha misal. Turut mustahil adat. Tapi akal. Akal harus. Akal harus. Turut akal tu boleh jadi. Tapi adat kata. Tak boleh. Berarti kalau lagi berlaku juga. Berarti menyalahi adat. Menyalahi adat. Waktu jarang lah menyalahi adat tu. Tu. Tu yang kerana tu yang berlaku dunia ni tu adat. Dunia tu adat, akhirat tu janji. Ya dia seksi. Ya dia sekian. Dunia tu adat, akhirat tu janji. Tu. Ya tu yang berlaku tu adat di dunia ni. Adat lagi tu. Apa kita buat akhirat nak tu janji lah. Tu janji. Tu. Habis itu. Lepas tu sepertinya lah misal. Nah, mustahil pada adat. Seperti orang tua kembali jadi muda. Orang tua kelik muda, kelik jadi muda. Orang tua kembali jadi muda. Ini kira rupa tu lah yang kira kelaku eh. Nampak kan orang tua-tua buat terpakar, semua cupon dengan budak wairong. Decok lagi. Oh tu bukan maksud kembali jadi muda gitu tu. Maksudnya tengok rupa dia. Nak tua dah, nak omong kapa-kapa. Jadi kau budak. Jadi kau halo, kau halo, kau halo, kau halo. Dulu misah ada tu, kau kurang misah. Kau tak ada, kau tak ada, kau suruh tu. Jangan lupa kau halo. Tuk dalam. Gitu. Kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Jadi flat ke. Tu buat tu. Hei tak? Kepala pun kelicin, kelicin. Sepuluh budak lah, okey, waktu dah. Jadi timur ini sepuluh orang anak itu lah. Ada. Gue kalu. Tu kembali jadi muda gitu tu. Tu adat tak leh. Seperti orang tua kembali jadi muda. Sebab tu ya laita syababu ya'udu yauman tu kan taman ni ya. Kan taman ni, kan taman ni. Satu hari mudah-mudahan masa muda klik mari pula satu hari. Lepas tu aku rasa nak buat benar dia klik mari. Apa? Laita syababu ya'udu yauman. Arsyad. Lepas tu, lepas tu, tak ingat ke yang nahu. Laita, laita, laita mani tu, yo yang misah tu. Laita sebabu ya'udu ya'umat, lepas tu. Ingat tak? Ingat laita tu. Ingat laita tu. Tak silap lah. Laita sebabu ya'udu ya'umat, fa'ukwiruhu ma fa'alan musyibu. Mudah-mudahan. Waktu muda tu klik mari pula satu hari. Aku nak royak dia kata, orang muda nak buat apa? Kena buat apa? Aku nak royak. Aku nak royak dia kata orang muda ni kena buat apa? Tu kena royak. Tapi nak klik mari tak boleh dah. Pada taman ni benda mustahil ada. Benda mustahil ada. Nampak tu dah. Kembali jadi muda tak boleh. Sebab tu tikon ni tak lewat buat main-main. Tikon muda ni buatlah apa orang muda kena buat. Kerana bila tua tak lewat gapo dah, buat tekan ni. Ngaji orang tua tak lewat dah. Ngapa apa semua tu. Pak tua itu payah dah. Bila dia naik ke kau gua. Apa kawai tua ni? Kawai 35 lah. Misalnya. Tak lewat lah. Ay, buat. Kena buat. Sebab apa? Dia kau lama, ya kau nak 40. Dia kalau 40, dia muda pada 50. 50 yang muda pada 60. Wah, kok dah muda ni? Kira muda pada esok. Esok ni muda pada esok. Kena buat. Kena buat. Ya, tak jalan. Jalan. Bukan muda ni boleh jalan. Tua boleh jauh pada tu lagi. Jalan tu bukan benda orang muda kena buat. Orang tua boleh jauh pada tu lagi kadang-kadang. Berapa ni pergi, boleh pergi belakang. Tua lah. Jalan dia kau 40 gig lah 100 ni usia misalnya. Mesti gig rata-rata. Itu kau muda je hipong dah siap dah kan. Muda je kenyal. Bokek orang nak tolong buat gig pula. Yang kereta dengar. Oh siap dia mah tu. Siap kumpai pun dah. Dengar makan dengan apa. Dia mah siap dah. Kalau ni tika muda kena bawa gig. Kena otik kadang-kadang kena tidur. Ikut say. Padahal kalau gear itu, dia mau walk picture, dia tepat, weh siap lah. Terus jalan tak ada buka. Buka lagi. Dan sebagainya kita ada. Hangaji ni, tekan ni. Mana? Apalah. Orang tua kembali jadi muda, waktu mustahil pada anda. Tapi pada akar. Harus. Boleh hati. Tak itu. Boleh hati. Tapi umur ni tak boleh. Mustahil. Umur ni mustahil pada akar nak kembali. Sebab bilangan ni termasuk dalam benda yang tak boleh kembali dah. Faham tak? Ya umur, kita kata lah ni 30. Tahun depan 31. Boleh ke tak? Tahun depan nak 30. Tahun lagi nak 29. Dia tak akan kembali dah umur. Tak kembali dah. Balai syurga nampak muda. oleh cerga Allah Ta'ala wiri muda lagu muda rupa dan kekuatan yang omok lagi. Omok lagi. Alih cerga omok berjuta tahu. Tapi dia jadi kuat gagal, jadi muda semua. Tak ada tua-tua. Muda tua. Omok yang lagi. Ya tadi, omok yang lagi. Yang benda tak boleh tubah. Tak boleh ukar. Tengah daripada benda lagi, tak boleh ukar kelek. Yang mustahil ukar kelek, masuk. Masuk. Umur tu. Tu umur ahli syurga apa? 20 apa? 33. Duduk lagi tu tak ubah dah. Yang dia jalan tu 33 ni dia cuma molek. Nah, orang kita ni tak muda sangat, tak tua sangat 33 ni. 33 tu dah. Tu. Tua kembali jadi muda. Dan ada kalanya tapi daripada hidup dunia ni dan ada kalanya nyo perkara yang jaiz tu wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Tu syarak wajib apa? Wajib pada syarak tu dia betul wajib pada syarak, yakni perkara yang mesti berlaku mengikut janjian atau khabaran syarak. Wajib syarak gitu ya. Bukan wajib syarak dengan makna kalau buat boleh pahala. Kalau tinggal berdosa. Bukan gitu tu dah. Perkara syarak yang ni perkara yang mesti berlaku mengikut janjian atau khabaran syarak. Syarat janji lagu tu, syarat khabar lagu tu mesti berlaku mengikut tu. Tu wajib syarat. Lagu tu, syarat kata gitu. Ada kalanya wajib pada syarak. Tuluk tilik benda tu haruh lah akal tu, tapi wajib pada syarak. Misal seperti mati kita. Mati bila? Mati kemudian daripada hidup dunia lah. Mati kemudian daripada hidup dunia. Ada pun kalau mati kemudian daripada hidup lah syurga. Mustahil syarak. Sebab apa? Sebab syarak ya dah kata berkekalan. Oh, ini nafiah. Apa tak? Apa tu dah? Ya dah semua, dia tak mati dah lepas tu. Tak mati dah. Dia hidup lagi lepas tu, dia tak mati-mati dah. Ahok tu mustahil pula kalau dia mati. Syarak kata, tinggi pandangnya tu. Oh ni mati ni kait molek ni bukan semata-mata mati tu tak. Mati bila? Kemudian daripada hidup dunia ni. Lepas daripada hidup dunia ni, kita dok hidup atas dunia ni, mati kita lepas ni apa hukum? Tuwuk mengikut akar roh. Tapi syarat kata, syarat kata wajib. Mesti wajib tulis betul apa nama, tulis betul mati kita tu. Kerana bila tilik oleh akal, boleh jadi tak mati tetapi tilik kepada khabaran syarak, tilik kepada khabaran syarak bahawa tiap-tiap benda yang bernafas mesti merasa mati. Maka mati itu wajib. Wajib. Syaratnya apa juga? Wajib aridi. Wajib aridi. Habis itu dah. Habis. Lagi sikit je. Tu. Kio-kio malah. Kalau setukar-tukar ni kio sok mo. Kio-kio. Orang tanya-tanya. Benda ni ni. Dan ada kalanya mustahil pada syarat. Ini panggil mustahil aridi. Mustahil pada syarat. Syarat atau mustahil akan. Dua atau mustahil akan. Lah. Dan ada kalanya perkara yang jahit ni. Mustahil pada pada syarat. Ada kalanya mustahil pada syarat. Mustahil pada syarat. Ini syarat apa nak kata ni? Mustahil pada syarat ni. Yang nak katakan lah. Mustahil pada syarat yang ni. Perkara yang tidak boleh berlaku mengikut khabaran syarak. Tidak boleh berlaku mengikut khabaran syarak. Sebab syarak ni kena ke syarak tu lah dah. Kena ke Allah atau Rasul tadi. Jadi mustahil pada syarak pula. Sebab saat ni kita kata mati kita lepas daripada hidup dan syurga tu. Tu mustahil syarak tu. Kerana syarak ayat kata berkekalan. Tak binasa dah lah. Itu mati pada masa tu mustahil pada syarak. Tilik pada akal dari syurga pun boleh mati pula. Kalau syurga boleh-boleh, boleh dia mati? Boleh tak? Akal kata boleh, tapi syarak kata tak dah. Kalau gitu, jadi mustahil pada syarak. Ya dah. Ni dia kata, bila hok kata mustahil pada syarak? Bila menggalang oleh dalil syarak. Bila menggalang, menghalang, menyekat oleh dalil syarak. Syarak mentekang. Menggalang kan mentekang. Bergadah. Dengar dalil syarak. Dalil syarak kata tak boleh. Tak boleh. Syarak kata. Oleh dalil syarak. Seperti. Ini pandangan bagi musanneh lah. Ini setengah daripada. Apa nama. Pandangan. Ataupun pendapat kaum musanneh. Ini kita nak kata dakwah. Kata itulah tak boleh ni. Seperti misal. Misal kaum nak depan lagi ni. Mengikut pandangan dan pendapat musanneh. Seperti umpama kapal terbang naik pergi sampai ke bulan, dia kata. Seperti umpama kapal terbang Apollo 11 lah. Naik pergi sampai ke bulan. Naik pergi sampai ke bulan. Yang termaklum tu lah. Termaklum. Lagu mana? Pergi sampai ke bulan, pergi yang termaklum tu. Bukan bulan yang termaklum dah. Bulan tu maklum dah. Kata bulan. Tapi pergi yang termaklum tu. Termaklum ada mudah sebar berita. Kata Amerika awak naik tu. Apollo, Neil A. Armstrong apa tu. Ada bawa naik tu. Dua orang. Dua orang. Apollo sebelah. Tu berung naik je. Mengikut pendapat ayah dia sikit. Tak boleh sapa ke bulan. Hak duk sapa dia mau bukan sapa bulan duk cok atas po tau. Takut jeng duk kena atas bitek po. Boleh jadi. Tapi duk dakwa kata bulan padahal bukan bulan. Kenapa? Kerana duk bergadah dengan dalil syarak. Syarak kata tak sapa. Syarak kata tak leh. Tak leh jadi sapa. Mana dalil? Ha tu nyawa tu bib mai. Tu dia. Tengok dia kata, sampai kau yang termaklum. Sebab po. Kerana pada nak ni, kerana ni kok mana ni? Ilah mana ni kerana? Kerana. Ini kapan terbang nak kepada bulan itu mustahil pada syarat kerana. Ilah suatu mahzub. Ilah suatu mahzub kalau kita tak tulis betul kerana tu. Yakni. Bermula kapan terbang? Kapan terbang? Naik sampai ke bulan itu. Jadi mustahil pada syarak. Kerana apa akhir? Kerana bila itu? Kita ada nampak-nampak perenang hirup tu dah tu. Kapal tu bay naik ke langit, naik kepada bulan tu mustahil pada syarat sebab apa? Ayah kata gitu. Ilat dia. Kerana. Ni ilat. Pada nak bulan. Pada nak bulan. Dia tu kacak ya. Kerana. Pada nak bulan. Gerti tak pada nak bulan? Nak bulan. Ya pada nak bulan. Cik berapung lagu tu. Cik berapung gitu. Terlalu lagi. Ada ikut tadi. Haa. Dah naik. Lepas tu? Dah nak tu. InsyaAllah. Haa. Ada sana lagi. Jalan. Dia kata, misalnya orang tua tu kata kita main mesin. Lepas tu kita nak pergi rumah. Duit ada. Lepas tu duit ada untuk bawa kita. Lepas tu orang tua tu, Klik enak. Orang tua dina. Lepas tu orang tua tu kan. Orang tua, jatuh kat sini. Orang tua yang kata, klik enak klik kak. Orang tua Tino kata, kena isi yang klik pula ni. Kena suruh yang klik apa? Orang tua yang kata, tak boleh klik. Kena? Pada nak boleh klik tu, yang kena ada duit. Sebab ni kita tak selopos kebuk dia je nak klik lah now. Pada nak boleh klik tu eh. Cek pair tu dah. Pada nak boleh. Dah nampak dah tu dah. Jika pada nak boleh. Nak kata widi basah sikit lagu mana. Kerana. Nak kata pun tak boleh. Tak kerti. Kerana pada nak boleh. Tak apalah. Kerana pada nak boleh. Sampai kepadanya. Kepada bulan tu. Nak boleh sampai ke bulan tu eh. Itu. Tak dapat tidak dengan mana-mana satu daripada dua jalan. Ni kau ni apa nama ni Burhan apa ni? Burhan al-hasru wa taqsim macam kan ni? As-sabru wa taqsim macam kan? Tak dapat tidak dengan mana-mana satu daripada dua jalan. Nak boleh sapa kepada langit tu kan? Nak boleh sapa kepada bulan tu. Tak dapat tidak. Ini mesti. mesti dengan mana-mana satu daripada dua jalan ni. Tak lepas dua jalan ni, dia nak pergi ke bulan. Nak pergi ke bulan, dia tak lepas pada dua jalan ni. Tak lepas pada dua jalan ni. Mana dua jalan tu? Iaitu dua jalan tu. Ada kalonyo. Ada kalonyo yang sampai ke bulan tu. Sebab segala langit itu, ia nyonyo segala langit tu ruwo apa ruwo gua dan lemek lembek lemek ke lemek itu lemek apa lemek jadi lembut lembut lemek ini lagi tu kena ruwo dan lemek tu atas tafsir pada dalam ruwo tu ruwo ruwo tu ada pung nak naik sampai ke bulan. Ya kata. Pung naik sampai ke bulan tu dia tak lepas dah dua jalan ni. Marilah Apollo apa-apa sejuta apa. Dia kena lalu ya kata. Satunya sebab langit tu ruwa dan lemek seperti asap. Ruwa apa tu lemek. Lemek tu maknanya bukan lembut yang sekapah gitu tak jadi orang panggil tak tak kuat, tak kasar, tak jadi tebal, tak jadi toko. Sebab asap, hanya misal tu seperti asap. Aduh. Wa emonya langit sepasa gitu. Support dengan Yahweh lah mudah kata. Ruah patu lemek. Sebab asap tu masalah. Bah, kalau gitu berlawan pula lah. Maka berlawanlah dengan firmannya, firman Allah Ta'ala. Tuhan kata dalam Al-Quran. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Ya kata. Apa? Gana? Huwa lah gana? Gana? Huwa ni kata mana kata? Terbuka. Ya, awak terbuka. Pasal kapah. Kapah. Apa lah kapah? Kapah ni dia awal lah mudah tak? Awal kita lakuh puh, kapah yang lakuh kapah yang lalu dia awal apa tak? Dia lalu masuk perung dia awal tu huwa lepas tu lemak baik tak? Huwa ni gapo kita kata gohong, buko terbuko ataupun belum lah. Apa dah u? Gua. Okey gua. Jadi gua lubang itu dah. Okey gua. Gua ni kita kata terbuka. Terbuka dan tak keras. Tu lemek tak keras. Terbuka dan tak keras. Maksudnya. Gitu dah. Seperti asak lah misalnya. Maka berlawanlah dengan firmannya. Firman Allah Ta'ala. Tuhan kata lah kera. Wabanaina fawqakum sab'an syidada. Tengok ni dalam saya dia. Artinya firman Tuhan tu. Dan bina kami. Kami tu Allah. Kami bina. Kami membuat. Di atas kamu itu, hei manusia, kami bina, kami membuat di atas kamu tu sab'an, akan tujuh lapis langit. Sab'an tu kena ke langit. Fawqakum kan? Kami jadi akan tujuh lapis langit. Langit ni bukan lemak, syidad dan langit yang teguh-teguh dan kuat-kuat. Berarti dia temuh pergi mulai bukan kuat, bukan teguh. Herak. Dia temuh pergi mulai berartinya langit tak kuat, tak teguh. Jadi nak pergi sapa kepada bulan, dia kena lalu ke langit. Bila lalu langit, langit tu mesti tak kerah dan terbuka. Tapi ni, boom. Tu hewa yang sedih kata langit tu kuat. Tengok Nabi Allah Ta'ala. Nabi nak naik lagi dah. Nabi nak naik malaikat Ismail duk tunggu di pintu, nak boleh masuk tu bukan senang lah langit wey. Gung, malaikat tiap-tiap langit tu duk jaga tu. Dalam kitab ada setengah riwayat kata 500 tahun perjalanan tu langit masuk gi. Di sana pintu ya. Lepas tu malaikat duk tunggu situ. Okey duk mudah-mudah. Ni nampak duk gi senang-senang ha khabar apa. Kecek pula ni. Lepas tu satu jalan lagi lagu mana? Dia sikat-sikat. Ha ni pandangan dia. Pendapat. Lepas tu siapa dia kata siapa? Ha awak mari dalih. Awak mari dalih. Nah, jangan dakwa saja, kena berhujah mari. Nah, dia kata tak apa, dia kata. Bisa dengar lelak tali takak, hot takak sebab dia kata. Kalau sekiranya manusia semua pakat kata ada sapa kepada langit belakang, amo sore tak sapa. Kalau kata semua kata sapa, amo sore tak sapa. Tegah dia kerana apa? Kerana berdasarkan dalil. Mustahil. Benda lah ni, benda kita tak nak cek tak leh ni ke. Oh sedap dia, dia dah carok kata gitu, kita kena pulang ke carok dulu. Kena kena carok dulu. Kalau dia menurut kata-kata tu tak ada bersadar dengan dalil carok, berartinya duk dakwa je, Amerika tak Amerika pun duk dakwa saja ya. Berarti bila bergadang dengan dalil carok, kena kena utama hak ni dulu. Kata orang tak leh, sidar dan. Tengok tu dah. Tegur-tegur dan kuat-kuat. Apa tu? Lepas tu dia memang kata, takut gini kan ayah. Ya boleh, ya dukuk ni, ya tak duduk dalam langit, ya dukuk bawah ni. Dukuk bawah langit, tak rasa dalam langit lagi, dukuk bawah langit dunia. Ni. Dia nampak gini, takut gini tu kan. Haa, dah juga, ni dalam yang kedua. Yang kedua. Dan ada kalanya, nak boleh sampai kepada, boleh tu. Bulan itu tempatnya, tempat bulan tu di bawah langit yang pertama. Barulah boleh pergi. Kerana kalau duduk dalam langit, dia tak lagi pergi langit yang kerah. Langit kuat, nak temuh pergi payah, tak boleh. Berarti kalau bukan dalam langit, kena duduk luar. Ha, apa lagu mana? Maka berlawan pula dengan firmannya, firman Allah Ta'ala. Lawan pula. Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna ni fihinna nuran di fihinna di syahid bukan inda fi aduh artinya Allah. Ayat lain ni pendapat dia. Sebab apa kata pendapat dia? Sebab apa kita kata pendapat dia, kita kena berhati insaf. Kerana pada masa tu, pada mula-mula timur Amerika mendakwa kata dia naik sampai ke bulan tu. Pada masa tu ulama Arab tak ada suara buat dia kata apa. Senyap di ada biar berdentai apa. Tak nak berdentai apa. Bukan demo senyap tu menunjuk kata demo reda dak. Belia di demo tak ada apa bersikap apa lagi tertahan ni ataupun tak itu wallahu alam. Tapi demo senyap pada masa tu. Tak geger dak. Lepas tu ke Mekah geger dah. Ha, ke geger dah. Tapi ini sengah daripadanya. Ha, itu ayat di sekian. Lepas tu pendapat tu untuk ulama-ulama di Mekah. Tengah-tengah. Ada sebagian dah. Babo me. Dia kata siapa? Allah dah tekan ayat dia. Masa tu kelih. Dia kata siapa? Mana dalil? Dalil musyahadah. Dia mah pukul bila awak siap dah. Tapi masa tu dia tak tahu lagi. Boleh jadi. Boleh kita nak harap lah. Lih mana juga dengan video. Tapi dia kata. Oh dia mah pukul video. Kelih tengok. Kata siapa? Siapa? Dia kata lagi dah. Dalil musyahadah sekuat-kuat dalil. Dia kata gitu. Itulah. Sebab kita kata dalam bilik ni, kita duduk sini. Kawan kita wayak demo. Kawan ni duduk atas kerisi ni. Lepas tu kita tanya, dia tu wayak kata, "Hei, kawan duduk atas kerisi ni, Kita kata, mana dalih? Mana dalih kata kamu dah tak kisi? Mana dalih? Mana dalih kata kamu dah tak kisi? Kita jawab kena. Qala Allah Ta'ala itu. Atau qala Rasulullah SAW tak tahu ya. Ni. Tengok lah ni. Dalih pun lagi ni. Udah tengok. Syahadah lah. Maka dalih bersyahadah lah dia jatuhnya. Ada orang bangsa tu. Tapi bertikai pula ke lepas lah tu. Dia ada bertikai kata Amerika. Awak menipu tengok tu. Wah tu dia bilang. Dera kok mana ni. Nampak dera dah betul back tu. Dera tu. Dera Amerika tu. Wacok tu lah. Jadi betul gitu. Wacok gitu. Lepas tu atas tu. Atas tu udara pun tak ada. Ya kena duduk gitu lah. Dera eh, dia merata kau duduk atas langit tu, udara tak ada, orang tu jadi naik, jadi duduk naik ke. Naik rata-rata ke. Lepas tu, dera kau duduk pukul hama tu. Duduk gitu. Dia bodoh star, cuma dia tak ada kira apa kali. Dia nak pergi nampak Amerika ya dulu apa kali. Kalau dera tu, ya kena. Dera tu kena ke situ. Pergi kau tu. Walaupun yang pocok juga dengan apa alak-alak dan sebagainya, depan lagi pun, dera tu kena pergi. Malaikat dia mau buat apa pula di daerah tu, dia angin. Dia dikerak, ikat pula tu. Ni ada apa? Macam-macam dia mau kira kata, bahan Amerika ni. Masa tu lepas tak dapat tiga ye pula lepas hari. Padahal jadi musyahadah sungguhnya, naik sendiri. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya musyahadah sungguh. Naik sendiri. Nak boleh kata-kata siapa tak siapa, naik sendiri. Tapi dia mau kata dia mau nak naik ni. Dia mau kata dia mau nak buat naik kalau duit sikit. Dia nak tengok, nak terhulai ke apa. Leh, kapal dia mana buat pergi. Tak ada duit kan. Sekut hari. Nak tengok, macam ada kalau tu siapa. Tapi, sikap dia tak siapa je kata. Kerana, bule bukan duduk dalam, bukan duduk luar, duduk dalam langit. Tengok dalam. Artinya, arti firman Allah. Adakah tidak menilik kamu? Tidak menilikkan oleh kamu, hei manusia. Tu. Bitapa menjadi Allah akan tujuh langit. Kamu tak tilik ke kata tu, hei jadi lagu mana langit ni? Tujuh berlapis langit ni. Tujuh langit yang berlapis. Ni. Kalau sab'a samawatin tibaqan. Nak tibaqan tu yang berlapis. Yang berlapis. Allah menjadikan tujuh langit yang berlapis. Banyak ada lapis. Berapa lapis? Tujuh lapis saya. Gerti tujuh lapis tu. Gerti di sab'a samawat. Tapi tiba. Berlapis-lapis tujuh. Berlapis-lapis tujuh. Atau tujuh lapis langit. Waja'alan sini syahid kita. Waja'alal qamara fihinna. Dan menjadi ia Allah. Akan bulan itu. Al-Qamar tu. Allah Ta'ala menjadi akan bulan. Menjadi padonyo. Pada? Pada tujuh langit. Duduk pado. Fi. Bukan indah. Kalau indah boleh ya. Dia duduk depek lagu tu. Tujuh langit duduk atas. Lepas tu. Boleh mari duduk depek di bawah. Indah. Boleh kata. Ni fi hinna. Fi hinna kalau dalek. Dalek. Berarti dia duduk bercuma no dalam langit. Tapi duduk dalam langit. Bila duduk dalam langit. Nak sapa langit. Dia kena lalu ke langit. Ni langit ni kena lembek. Ni lembek anak Tuhan kata syidada. Kalau kata bulan duduk luar. Tuhan kata fihinna. Tu kuat. Tu dah. Badonyo. Lepas tu. Kena. Sedikit. Menjadi kanakan bulan padonyo nuron. Waja'alal qamara nuron fihinna. Fihinna. Nuron tu mampu kedua bagi ja'ala. Fi takluk han mukaddam pada nuron. Sebenarnya ala kulli hal gusti kata qamar duk dalam tu semata tu. Tu. Ada tu akan. menjadi ya Allah akan bulan itu menjadikan akan cahaya. Tuhan buat jadi cahaya, yang dicahaya padanya hang ada cahaya tu padanya pada langit saat ni tu. Ha, pada langit saat ni tu. Dah. Langit tu ada cahaya bulan. Berarti cahaya kita dah nampak ni cahaya hang mari dalam langit tu. Kuat tayar lagi tapi nampak juga siapa kita ni. Nampak juga jauh. Jauh. Ada apa tak ibu lah tak tahu. Dia mahu tak ada arnak. Tahu lah tu tengok dia tak. Tak ada arnak tu. Ha tu. Tapi kalau itu mustahil. Mustahil tu buat dia. Lepas tu ada setengah anak murid. Tapi ada yang mari itu pula mari cek melepas badan ni. Lepas badan yang meninggal dunia tu tak ada oleh tak ada lanya. Dia mau mari itu pula kata. Apa dia? Apa kok anak-anak murid dia jugaklah. Pak lebih cek. Takut gini ah. Apa boleh jadi kedok langit duk gini langit. Pihinna tu pihinna lah. Pihinna tapi langit yo lagu ni kan? Ikong. Ni dunia kita tak? Dunia. Oh, langit dia tu, duk likong. Langit tu tujuh. Lepas tu, fihinna tu kira mana? Kira dalam ni ke? Kalau ni duk langit dunia. Hei tak? Kalau bulan duk di langit dunia. Kau boleh tak apa lagi? Lepas tu kira pihinna dengan sebab ni kira di dalam juga duk pihin juga ni duk dalam pihinna ni juga. Ha tu pula. Kalau kira kot tu boleh jadi kot sebab tu benda ni tak ada kotak tapi bagi dia ni pendapat pandangan dia. Dia kata mustahil pada syarak kerana syarak belawe dia mau kata siapa mau kata tak siapa. Lepas tu tak ada sakut dengan akidah pasal kena dah sakut tak dengan jadi ini forok dah ni forok akaid dah kalau kira kak tu habis situ tak kira ambil lah jangan nak tengok sendiri nak tengok sendiri. Lepas tu memang ada pula nanti Rasulullah panggil masa bulan turun untuk nak belah dah. Belah bulan. Masa dia baru kira tu. Tukar duk belah bulan tu. Bulan tu turun. Duk belah tu. Tukar bulan duk di langit tu. Duk dalai. Haa tu mesti kira tengok. Haa tu alat tu lihat. Tak apalah nak setengah kata sahabat tak apa. Haa tu kita pun nak kopi tak ada lagi. Ini pendapat dia. Dia kata gitu. Mustahil pada syarak. Mustahil pada syarak tu dia. Kalau kita nak bersikap dengan dia pun tak apa lah. Tak salah pun. Tak salah pun. Lepas tu siapa dia kata siapa. Wah berjauh mari pula lah. Tapi senyap lah ni. Tak kejap pun. Tu kata ada itu. Amerika ni kalau dia mahu duk buat. Duk waktu mereka silap pair dia. Masa dia waktu video tu. Satunya. Orang yang macam mana. Pun. Patah. Dia ada gambar dia tu. Adalah lihat apa? Video dia mahu buat tubek. Dia silap pair. Kita beritahu tubek tu. Ini masa tu gagal. Kau orang tak biasa naik lagi dah. Kau apa? Kau boleh naik. Tu dia gagal. Naik lah weh, naik lah weh. Tak ada kira nak kaji lagi. Lepas tu lepas dia nak kaji pula. Pada mau ketahuk klip masuk Islam. Walau lagu mana? Mengerti? Tu kok kata waktu apa? Kok pergi sore tu dengar sorok orang baik. Ha tu waktu cerita-cerita. Walau alam. Tak tahu lah tu. Dan adalah mustahil pada syarat ini. Ingat malah. Dikatakan juga mustahil aridi. Lepasnya mustahil aridi. Mustahil yang baru kedatangan. Dengan sebab dikilik kepada dalil syarat. Mustahil hari di mustahil yang baru kedatangan dengan sebab dipilih kepada syarak. Mustahil hari di. Harus akli mustahin aridi. Eh bagi. Tu akal boleh gi ke boleh? Tu akal kita naik boleh. Nak boleh tak nak. Ya akal ni kita boleh naik. Tapi syarat seperti juga wajibnya, wajib pada syarat ni pun dikatakan juga wajib aridi. Ya, boleh kata juga wajib aridi, mustahil aridi. Ya, ya masalah aridi ya dua ya, mustahil aridi dan wajib aridi. Ya, tak ada. Harus aridi. Ya, harus aridi. Ya Arab dah asal. Kena kitab tu masa tak ingat ya waktu beli buka masa ke. Wallah Allah tak ingat. Oh, pasal baca hospital lalu tapi tak dia tengok orang lagi kita ni. Apa di masa nusiah ni? Apa ni waktu tu harus hari dia tu waso-waso tapi tak ada tengok. Kita tu mengaji dia dua ya. Waktu hari ni wajib hari mustahil hari ni. Nampak sikit tu dulu. Tak apa dah weh. Maksudnya dua empat lima minit boleh untuk soalan. Beberapa perkara yang mustahak bawa direnti. Sikit tu dulu. Beberapa perkara yang mustahak bawa direnti. Soalan tu kalau boleh soalan tentang hak suluti molek lah. Satu soalan lalai tu sama sore moleknya. Sama sore. Nak bining pun tanya kok. Cahaya boleh tak kali cari bining? Ya itu. Itu Azali dengan Qadim apa perbeza? Ya mari pula sekali lagi. Haa tu rasanya mari dahulu. Azali dengan Qadim apa perbeza antara kedua itu? Tak saya jawab lagi kerana nak sapa dah. Lama dah lewat. Ini habis. Tawar. Lepas tu yang kedua. Berjalan 500 tahun ke bawah langit. Ini semua berjalan dengan apa? Itu berjalan dengan apa? Berjalan dengan apa? Sedangkan masa dulu tidak ada kapal. Jadi sampai dalam setengah-setengah riwayat. Tengah-tengah dalam kitab tu. Sekiranya diperlarikan kuda. Jok-jok agak-agak. Soalnya kata yang takdir. Fardu, takdir masa. Masa perjalanan. Bukan nak kata takdir dan lah tu. Takdir tak tu. Sekiranya diperlarikan kuda. Herak. Lari kuda nak krok-krok-krok. Sekiranya. Bukan ada lagi. Sekiranya kita buat kuda lagi gini. 500 tahun nak boleh sampai sana. Berarti 500 tahun ni kira-kira. Kira-kira dengan apa tu dah? Kapal-kapal pun yang dikira kata kira-kira saja. Kira kata 500 tahun perjalanan ni. Kalau kira ni semua pada hari pada tahun waktu kita ni 500 tahun lah. Luah kalau gitu. Kita ambil daripada Mesir dalam dunia ni pun keliling. Tak sabar lagi. Eh lah mana? Kalau tu pun bawa alam. Allah. Banyak kawan lagi yang kena Allah alam. Yang kerja kata bagaimana nak beza sifat PE dan sifat zat. Apa makna a'yan sabitah dan a'yan khariyah? Yang ketiga, kauluhu ta'ala iyaka na'budu. Kenapa domen di sini mukhatabah? Sedangkan Allah itu gaib. Mukhatab lah maksudnya domain mukhatab. Dia dapat kakak. Sedangkan Allah itu gaib. Sepatutnya iyahu lah kan. Iyahu na'budu, iyahu nasta'in. Kita jelaskan. Ya semua domain yang kita dikhitab kepada Allah Ta'ala tu seolah-olah kata kita dah berdepan dengan dia. Walaupun gaib dengan kita, tapi seolah-olah kita berdepan dengan dia. Kita duduk sini. Ya Allah, engkau je. Engkau je yang tahu. Engkau je yang mana engkau duk mananya kita pun siapa? Kau duk mana? Sebenarnya ayat Allah iyonyo gitu. Iyonyo. Yo repeat dan nokta dia. Noktanya seolah-olah kita berdepan dengan mukhatab tu. Walaupun mukhatab waib tapi gunakan juga nak menepati menepati waib tu menepatinya tetap menepati kita tu dah. Menepati hadir. Menepati hadir. Tu. Lepas tu, apa makna mengenal Allah dengan berfikir? Bukankah akan itu terbantah? Apa makna mengenal Allah Ta'ala dengan berfikir? Bukankah akan itu terbantah? Jawab, akan itu terbantah. Maka dengan sebab terbantah tu, diperintahkan berfikir sekadar mampu. Mengenal Allah sekadar kemampuan akal. Adapun yang terkeluar daripada batasan akal, tak disuruhkan kita fikir. Herak. Fikir sekadar, awak boleh fikir. Lain pada tu, awak tak terbatas tu, tak lewat fikir. Kita tak tahu dah akal, tak disapa lagi dah. Maka mengenal Allah dengan berfikir, fikir sekadar kemampuan akal fikir tu. Ha, tu. Walaupun, lepas tu akalnya terbatas, sekadar mana yang fikir boleh? Fikir. Hak lepas daripada batas akal tak di tak diperintahkan untuk kita untuk tahu lah benda tu. Sebab dia perintah we tahu punya kau tak boleh kerana terbatas akal hal itu. Patut saat ni yang ayan sabitah dan ayan qoriyah ni ada sebut dalam kitab Al-Quran tu nama ni. Mana ayan sabitah? Dipanggil pula nanti. Nanti panggil punya. So, jawab lagi pun boleh. Ya tadi masa tu asal kita. Bagaimana nak beza sifat fi'il dan sifat apa? Sifat zat. Sifat fi'il ke mana kan ni? Sifat perbuatan. Sifat perbuatan, sifat zat, sifat zat. Maknanya sifat zat ni zat Allah Taala qadim dan sifat itu sedia bersama zat pada qadim. Ada di zat sama kala lagi. Maka nak bezanya kita kira tengoklah. Dengan cara-cara mudah-mudah kita kira tengok. Hak tu supaya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala redha dan murka. Tuhan murka dia ni, Tuhan murka dia, Tuhan redha dia. Masalah. Tu. Sedia tak benda tu? Nak beza mudah kalau sifat tu sifat yang qadim, tu sifat zat. Sifat yang mesti ada sedia kala lagi dah. Tak ada permulaan bagi sifat. Maka sifat tu sifat sifat zat. Kalau sifat tu ada permulaan bagi ada maka sifat tu sifat apa? Sifat tu sifat apa? Misalnya kita kata kan no? Okey, mengherah tu. Masa tu saya lah panggil. Banyak kali dah rasa PFN nak apa ni. Tak apa, nanti sekali lagi kalau mari pula, mari dah pula. Mayak pula. Lepas tu Aiman Azian Sabita tu kena kira tu. Al-Khoriyah lah yang sabitah. Orang silap hair kadir-kadir. Tengok lepas pada yang gurau lepas korang. Maksudnya yang sabitah tu apa? Ayat yang sabitah. Apa bila orang tanya kita kata mung agama Islam? Patu Tuhanmu. Patu Tuhanmu agama. Apa ni? Tak payah soalan kan? Modal pun sikit. Kalau apabila orang tanya kita kata mu agama Islam, lepas tu Tuhan mu agama apa? Ha itu. Mu agama Islam, Tuhan mu agama apa? Tuhan mu agama apa? Inna dina inallahi Islam. Islam. Kena? Ha Tuhan itu agama Islam. Tuhan itu. Tuhan Islam kau? Tuhan agama Islam? Tuhan Muslim. Allah Ta'ala tu Muslim lah. Ugamu di situ he ke wala? Ada sore. Dia tu buat rumah. Sebuah rumah. Tapi tak ada ni rumah. Lepas tu rumah ya lah tu panggil dah. Tu rumah ya. Rumah ya. Situ. Tiba-tiba kita hidup rumah tu. Jauhi kita duduk rumah tu. Lepas tu ada orang yang tanya, mung ni eh, duduk rumah tu he. Lepas tu he mung duduk rumah mana? rumah tu? Duduk rumah ni? Ha, tak mesti. Tapi rumah dia ni, rumah dia. Kita duduk rumah dia. Lepas tu yang kena duduk sekalian kita. Allah Ta'ala menjadikan Islam tu agama yang dia redha. Dia jadikan, dia takdirkan Islam sebagai agama yang dia redha. Dan dia wik kita masuk Islam dalam agama dia. Lazim ke tu yang kena Islam kan? Tak lazim? Tak mesti. Bukan yang ada belum pada beragama, segala agama lagi dah. Allah Ta'ala ada. Dan kalau kita menjadi agama di mula pun tak ada apa. Tak ada apa ni. Tanya tu, tanya nak, nak kaca ke, nak tak awal ni? Haa, tu. Allah Allah. Jawab itu, Tuhan, bukan Tuhan tak beragama, bukan? Tuhan ada sebelum dijadikan agama lagi dah. Dan aku tak kata dia tak beragama, dan aku tak kata dia beragama. Kerana dia ada belum pada agama. Agama lagi. Kalau kalau nak kata juga tak beragama pun boleh lah, agak-agak. Tak ada agama pun lah. Ya moga ya tu agama dah. Ha tu agama dah. Sebab Tuhan tak bermasa tu. Kerana ya ada belum ada ada masa lagi dah. Ha kita kata Tuhan tak bermasa tu boleh lagi. Ha tu. Segala hukum-hukum yang tiga adakah apa ni terbilang peringkat yang mana dulu dan kemudian. Hukum-hukum yang tiga ni eh. Hukum tiga ni hukum akal kan? Hukum akal tiga tu. Ada nombor satu nombor dua dah. Ada, ada nisbah tu mulia eh. Tapi kalau nisbah pada pada jadinya, dia tak ada permula mulia, dia duduk di kita hukum. Kalau teka tu tidur, tak ada apa-apa kita. Teka tidur, dia tak ada hukum mana-mana dulu ke dia, tak ada mula kita, hukum akal. Hukum akal tak timur di mula kita. Tapi teka ni fikir benda wajib, wajib bagi dulu. Bila fikir benda mutahir, mutahir bagi dia. Takdir tadi fikir mustahil dulu, mutahil dulu. Berarti hak tu tak dulu. Orang panggil nak kata stop dulu ke dia tak leh. Malaikat aktibar apa pada ketika kita hukum tu ya. Adapun nisbah mulia tak mulia lima tok. Sebab tu ulama tok wujud, istihalah, jawab dulu tu nisbah syaraf dia. Karena wujud yang kait dengan Tuhan sifat wajib tu bagi tok wajib dulu. Lepas tu bila wajib, dia lawan dengan wajibnya mutahil tok mutahil yang kedua. Ha tu. Lepas pada tu tinggal so lagi tak ada tahu nak tok mana tok yang ketiga. Ha tu yo kira nisbah nisbah tok tu apa nisbah hukum tu teka hukum tak boleh kira kata mana dulu ke dia dah malaikat tiba kita hukum di bulan itu tidak ada udara maka boleh tok kita kata ada lapang di situ udara tempat ada tempat tapi tempat tak berudara. Udara ni gapo? Kena tak ada udara dulu eh. Udara tu gapo? Bukit angin saja. Udara ni perhimpunan gas apa dan sebagainya. Eh tak tu dah. Ha tu. Kena tak ada udara dulu. Dia tak ada udara tapi ada sebenda lain. Ada benda lain lagi. Ha tu. Pasti penuh dengan itu juga tu dengan gas tu kita kata. Karbon tak karbon yang mau kira macam mana mau tak ada oksigen di sana. Ada ada karbon ke tak? Karbon dioksida apa tu. Kira pula sana tu lah. Tapi walaupun tak ada benda tu, bukan udara dengan mana kita fikir kata, oh, dia tak ada udara tak ada. Dia dia mungkin lazim situ kena kira kata udara tu apa tak reh. Lepas tu bila tak ada benda tu, ada benda lain lagi. Ada sagi dah. Akhir dah. Okey okey. Tolong hurai tentang ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Nampak mana pula ni. Kalau daripada daripada cipta maukib salak kolak wahbi. Maukib ni pendirian. Salak lah anu kolak lah anu wahbi bersih mana. Pasal kita lalu banyak dah ni kata ramai cerita awal tu dah. Ha tu. Kecek dengan cara panak. Kalau itu kecek dengan cara semenek. Kecek dengan cara semenek. Semenek. Ya mana semenek. Ha tu. kecek pun banyak enek kan. Orang kata semenek. Istawa. Yo istawa, nah, istawa bahasa Arab. Patu istawa, bila sebut kata istawa, makna yang pertama yang selalu masuk dalam fikir kita, duduk. Duduk. Lain pada tu ada banyak makna lagi. Sebenarnya lagi istawa tu, tapi makna sebenarnya sebut tangi tu, sebut tangi makna ni ni asalnya, asal. Bila nampak pak nampak benda ni. Maka istawa tu maknanya duduk. Salaf kata Allah Ta'ala istawa. Allah Ta'ala istawa. Asalnya salaf kata maha suci Allah daripada bersama benda baru. Kerana Allah Ta'ala kata dah laisa kamisli syai'un. Tak ada benda serupa. Tu yang tak serupa akan suatu pun. Maka Allah maha suci daripada bersama akan benda baru. Kalau begitu istawa ni kok mana? Ya, maha suci Allah daripada bersama benda baru. Allah bersifat dengan istawa. Kami beriman bahawa Allah bersifat istawa. Tapi istawa dengan mana duduk tu tak. Kerana istawa dengan mana duduk itu supo benda baru. Lalu istawa dengan mana duduk tu tak. Pak istawa dengan makna apa? Malah. So, Allahu a'lam. Makna apa pun banyak-banyak lagi. Tapi kami malah kecek. Pakar berimeh sudah kata Tuhan bersifat dengan istawa. Makna apa? Allahu a'lam. Tapi makna gini tak lah. Kholah pun dengan salah sama ya. Tapi beza sikit-sikit hujung. Salah kata, kholah kata Allah Ta'ala tak maha suci Allah daripada benda yang baru. Allah bersifat dengan istawa. Istawa dengan makna duduk tu tak. Pak dengan makna apa? Ay, pakai makna lah. Makna duduk tu mustahil kan no? Makna duduk tu supaya benda baru. Pakai makna apa? Eh, cik tengok ah, makna pok layak dengan dia. Setengah berdalam makna bagi istawanya, istaula memerintah. Ha, ambil makna tu pakai. Sebab pok layak dengan Tuhan, tak ada siapa. Ha, gi boleh. Gigi pun tak salah sebab pok. Sebab you kena layak, bukan kata kurang Allah Ta'ala dengan bersifat tu. Habis kata, wabi lah nak wabi. Wabi kata, wabi kata Allah Ta'ala istawa. Istawa tu duduk. Duduk, duduk. Tu yang kata duduk-duduk. Lalu nak kata apa lagi lawan yang kau eh. Kata duduk-duduk. Istawa duduk-duduk. Kau duduk lagu mana? Kita tanya dia lah. Duduk lagu mana? Wallahu a'lam. Dia kata, duduk lagu mana? Tak tahu. Tapi duduk. Nah, tu dia belik. Nah, dia belik itu. Bila tak duduk dah. Bila isbat duduk dah. Tu tu orang panggil tashbih dah. Pakau mari tahwid semula. Tu tak boleh dah je muka. Dia pelawe dia tu. Ah, tu behel dia. Sikit yo. Sikit yo. Ah, tu tu. Lebih menek dah masa ke. Tunjuk orang yang berpegang dengan tauhid uluhiyah rububiyah. Oh, mari pula ni. Pasal masa adakah dia itu dah lepas daripada tutup kesyarak. Di akidah seperti kita untuk kenal Allah Ta'ala dengan melalui belajarkan lot dah. Uluhiyah, rububiyah. Rasanya tak jawab dah soalan yang keluar ni dah. Ha tu. Malaikat kalau tua ni dia baru mari ke bukan tua tu Allah habis duduk hal selalu ke baik temu sama sore lagi boleh. Ha tu. Allah Allah kat tu. Rasanya beli dia tak itu lagi kau. Wati ni. Lagi ke bawah dia. Temu suku ada. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma la yanfa'u wa bika la yashfa'u wa 'amalan la yusaddiq. Ya Rabbana.